Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Di halaman pertama, surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Lahu ma bis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhayatuna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Yang ditanyakan pada ayat ini, pada kalimat, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa seizinnya. Apakah ada selain Allah yang dapat memberi syafaat itu, Ustaz? Baca surat Al-Baqarah juga, 123. Surat Al-Baqarah ayat 123. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha shafa'atun wa la hum yunsarun. Dan takutlah kamu kepada suatu hari, di waktu itu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang yang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi syafaat sesuatu syafaat kepadanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Tidak ada syafaat ya. Selain Allah tidak ada syafaat selain Allah atau yang diizinkan oleh Allah. Di dalam hadis Nabi yang memberikan syafaat itu adalah nanti Al-Quran. Sudah saya bacakan berulang kali di dalam Ahad Pagi ini. Nabi kita mengatakan Al-Quran syafi'un musyafa'un. Wa mahilun musaddaqun. Wa man ca'alahu amamahu wadahu ilal jannah. Wa man ca'alahu duhurahu atau waru'ahu saqahu ilan nar. Quran itu penolong. Jadi syafaat itu kan pertolongan. Al-Quran syafi'un musyafa'un. Jadi Al-Quran itu penolong yang bisa memberikan pertolongan. Dan di samping itu pembela yang dibenarkan. Quran itu pembela yang dibenarkan. Siapa menjadikan Al-Quran itu di depannya, maksudnya Quran ditaruh di depan, kita di belakang, ikuti Quran. Kata Nabi, duru ma kitabillahi haitsuma daro. Beredarlah kamu mengikuti Quran, kemana saja Quran itu membawa kamu. Jadi ibaratnya kita berjalan itu Quran di depan, kita di belakang, ikuti dah. Quran membawa kemana saja diikuti. Ternyata Quran tadi qad tahu ilal jannah. menuntun kamu ke surga. Tapi siapa yang menjadikan Qur'annya di belakang, hawa nafsu kita yang di depan, Qur'an suruh mengikuti kehendak kita, bukan kita mengikuti Qur'an, maka istilahnya Qur'an di belakang, kita depan. Qur'annya harus ikut hawa nafsu kita. Maka kalau terjadi begitu, nanti kita mengatakan sabuhu ilan nar, itu akan mendorong kamu masuk neraka. Dia yang menolong nanti adalah Al-Quran. Lah Al-Quran itu diajarkan kepada kita umat Islam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan Nabi bisa memberi syafaat, karena yang mengajarkan Al-Quran itu Nabi. Nabi memberikan syafaat ini sejak di dunia ini. Maka ahli tafsir ada yang menerangkan syafaat itu seperti sebuah biji. Ya, ibaratnya suatu tanaman itu seperti sebuah biji. Biji ditanam, tumbuh pohon. Lah kalau sudah pohon tumbuh, maka akhirnya berbuah. Nah, yang diberikan oleh Nabi itu ilmu. Ilmu diumpamakan seperti biji, biji tanaman itu. Tanaman ditanam, biji ditanam, tumbuh pohon. Ilmu diajarkan oleh Nabi, kemudian pohonnya itu amaliyahnya, diamalkan. Ilmu diamalkan. Nah, ilmu yang diamalkan akan dapat buah. Kalau biji tadi ditanam keluar pohon, buahnya ya buah pohon tadi. Mangga atau durian, apa tinggal apa yang dibiji, yang ditanam. Lah kalau ilmu diamalkan, maka buahnya adalah pertolongan Allah tadi, surga. Jadi Nabi itu memang memberikan syafaat, tapi syafaat yang diberikan Nabi sejak di dunia ini. Siapa yang mau menerima ilmu yang diajarkan oleh Nabi, kemudian ilmu itu diamalkan, dia nanti akan dapat buah. Buah dari ilmu itu, yaitu pertolongan Allah, surga. Maka dikatakan, kalau kamu menjadikan Quran di depanmu, kamu ikuti Quran, menuntun kamu ke surga. Ini syafaat yang diberikan Nabi sejak di dunia ini. Anda yang berpendapat bahwa nanti Nabi memberi syafaat di sana. Cari keliling-keliling orang. Ada walaupun iman sedikit, Nabi dapat syafaat dari Nabi, ditolong di sana. Tapi dengan hadis Nabi tadi bertentangan. Nabi mengatakan yang syafaat bersyafaat pertolongan itu Al-Quran. Ya, Al-Quran itu yang mengajarkan kepada kita, Nabi kita manusia ya. Maka ibaratnya syafaat yang diberikan oleh Nabi itu sejak di dunia ini. Kalau di dunia ini tidak mau apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apalagi malah mengamalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan Rasulullah, fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang beramal tidak aku perintahkan, tidak aku contohkan, amal ibadah ini ya, bukan dunia, amal ibadah. Bahwa raddun, maka itu ditolak. Ditolak oleh Allah. Tidak sekedar ditolak, kalau kita melakukan suatu ibadah yang tidak dicontohkan, tidak diperintah oleh Nabi, malah dikatakan syarul umur. Sejelek-jelek urusan ibadah, muhdatsatuha, itu yang diada-adakan, yang baru. Maksudnya yang baru itu zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, sekarang ada, itu ibadah yang baru. Itu kata Nabi, syarul umur, sejelek-jelek urusan ibadah. Nah, jadi kembali pada masalah syafaat tadi. Ya, kalau menurut Allah kita diperingatkan. Wattaqu la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Wala yukbalu anhu adlun wala tanfauha syafa'atun walahum yungsurun. Takutlah kamu pada suatu hari Hari itu seseorang tidak bisa menggantikan orang lain. Atadin nafsun an nafsin sa'an. Wala yubalu minha adlun, dan tidak ada tebusan yang bisa memanfaat, yang bisa diterima untuk menebus dirinya. Sekalipun kamu memiliki emas sepenuh bumi. Dibaca surat Ali Imran 91 itu. Sekalipun kita mempunyai emas sepenuh bumi untuk menebus kesalahan kita supaya bebas dari api neraka nanti, tidak diterima oleh Allah. Emas sepenuh bumi itu. Surat Ali Imran ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih ulaika lahum azabun alimun wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun dia menebus diri dengan emas yang sebanyak itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih, dan sekali-kali mereka tidak memperoleh penolong. Ya kan? Dia kafir, mati dalam keadaan kafir, kekayaannya mempunyai emas sepenuh bumi. Sepenuh bumi ini emas, isinya emas miliknya sendiri. Enggak punya iman dia. Mati dalam kekafiran itu, emas yang sepenuh bumi tadi untuk menebus dirinya supaya bebas dari adab Allah karena kekafirannya tadi, tidak diterima oleh Allah. Maka wala tanpa waha adlun, tidak ada manfaat tebusan. Jadi tadi, tajin nafsun an nafsin sayan wala yukbalu minha adlun, tidak dikabulkan, tidak diterima tebusan itu. Wala tanfauha syafaatun, tidak ada manfaat syafaat, tidak ada manfaat dari siapapun. Walahum yungsorun, dan dia tidak akan ditolong. Nah, syafaat dari nabi apa tidak ada? Ada, syafaat dari nabi itu ada. Tapi Nabi memberikan syafaat itu sejak di dunia ini. Kalau di dunia ini diberikan ilmu oleh Nabi kemudian diamalkan, ya itu dapat syafaat. Kalau dapat ilmu tidak diamalkan, kata Nabi seperti lebah tidak bermadu. Sehingga tidak ada hasilnya. Itu memberi ala lebah madu itu akan diunduh madunya kok tidak bermadu. Maka ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, dimengerti tapi tidak diamalkan, tidak ada buahnya. Atau seperti pohon tidak berbuah. Pohon ditanam diharapkan buahnya, tapi tidak berbuah. Yang ini digambarkan orang yang mempunyai ilmu, tidak diamalkan, itu seperti pohon tidak berbuah atau seperti lebah tidak bermadu. Artinya sia-sia. Nah, itu yang kenaan dengan syafaat. Namun, kalau masih ada saudara yang meyakini syafaat itu nanti akan dibagi-bagikan oleh Nabi nanti di akhirat sana, walaupun di dunianya ini tidak peduli apa yang diajarkan oleh Nabi, malah kadang-kala membenci apa yang diajarkan Nabi, malah puas membuat sendiri apa yang diajarkan Nabi, enggak suka buat sendiri aja, tapi di sana nanti ngarep-arep syafaatnya, silahkan. Berkorong kento opora. Rantau ya nasibnya. Tapi kalau menurut ayat Allah tadi, kita suruh takut, takutlah kamu kepada suatu hari. Yang hari itu tidak ada seorang bisa menggantikan orang lain. Hari itu tidak diterima tebusan apapun untuk menebus dirinya. Hari itu juga tidak ada syafaat yang bermanfaat pada dirinya. Hari itu juga tidak ada penolong. Surat Al-Baqarah 123. Ya, apalagi? Berikutnya pada brosur halaman 2 di Quran surat Al-Isra ayat 42 sampai 44. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yaquluna idzal labtagu ila dzil arsy sabila. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Katakanlah, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Langit yang tujuh, bumi, dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Ayat ini mohon dijelaskan, Ustaz. Yang kurang jelas apanya? Itu menunjukkan Tuhan itu hanya satu. Harus meyakini Tuhan Allah itu hanya satu. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, selainnya itu maksudnya selain Allah, itu di sampingnya. Ya? Karena ada orang kan mengatakan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Dia minta tolong tentang sesuatu tidak hanya kepada Tuhan, tapi sekutu-sekutunya. Maka kalau ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, samping Allah maksudnya, sebagaimana yang mereka katakan, dikatakan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik gitu ya. Orang-orang musyrik itu menganggap ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, kalau ada betul, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars. Hanya Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan yang memiliki ars. Kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, ya, diterangkan Maha Suci dan Maha Tinggi. Nah, tinggi Dia, maksudnya Dia Allah, dari apa yang mereka katakan dengan ketinggian yang sebesar-besarnya. Allah itu Maha Suci, Maha Tinggi. Dari apa yang mereka katakan, masa Allah mempunyai sekutu? Masa ada Tuhan selain Allah yang mempunyai ars itu hanya Tuhan Allah? Maha Tinggi. Kalau ada Tuhan selain Allah, ya, dia mesti mencari Tuhan yang Maha Tinggi tadi. Yang Maha Tinggi yaitu Allah. Itulah ya. Langit dan bumi. Langit yang tujuh, bumi dan semuanya itu bertasbih pada Allah. Tidak kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Langit yang ketujuh. Dan semua apa yang ada di langit, atap yang ada di bumi. Semuanya itu bertasbihnya itu kepada Allah. Bukan kepada Tuhan-Tuhan selain Allah yang dipertuhan. Selain Allah tetapi dipertuhan. Termasuk makhluk-makhluk yang di langit dan di bumi itu semua bertasbih kepada Allah. Hanya kamu tidak tahu bagaimana tasbih mereka. Itu menekankan alangkah bodohnya kalau ada orang menganggap ada Tuhan selain Allah. Kalau ada Tuhan selain Allah kan nanti kan berebutan kekuasaan. Ada yang paling kuasa itu ya Tuhan yang punya ars. Jadi Tuhan itu hanya satu. Adapun orang yang menganggap Tuhan itu tiga, Tuhan itu salah satu di antara tiga, Tuhan lebih dari satu, itu nyalai aturan tauhid yang diajarkan oleh para nabi sejak dahulu sampai sekarang. Sejak nabi dulu pertama, utusan Allah pertama sampai terakhir itu ajaran tauhidnya sama. An'budullah wastanibut taghut. Hambakan dirimu hanya kepada Allah. Jauhi taghut. Taghut-taghut itu artinya sesuatu yang melampaui batas. Orang menganggap Tuhan lebih dari satu itu namanya melampaui batas. ada sesuatu benda yang disamakan dengan Tuhan itu ya togut, lampuan batas gitu. Maka dari itu, Tuhan yang sebenarnya itu Tuhan yang lam yalid walam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan, walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada sesuatu barang pun yang menyerupai, apalagi sama, menyerupai saja enggak ada. Maka kalau ada orang menganggap Tuhan-Tuhan selain Allah ada, pasti Tuhan-Tuhan tidak tunduk patuh, akan mencari Tuhan yang memiliki ars. Dan Tuhan yang memiliki ars ya hanya Allah. Karena selain Allah itu tidak ada Tuhan yang lain. Semua selain Allah itu makhluk. Semai selain Allah semuanya makhluk. Sedang makhluk yang paling mulia yang diciptakan oleh Allah itu manusia. Maka kalau manusia kok menghambakan diri atau menyembah kepada selain Allah, itu namanya ditinggikan derajatnya oleh Allah, diciptakan oleh Allah menjadi makhluk yang paling baik, dia merendahkan dirinya. Ya. Karena dia merendahkan dirinya, maka sampai Allah menyamakan dirinya seperti anjing. Dan dibaca lagi, ini Allah mengatakan, loh, bukan saya loh ya. Al-A'raf 146 itu. Surat Al-A'raf nama surat 7 ayat 176. 46, Pak. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famasaluhu kamasalil kalb in tahmil 'alaihi yalhas aw tatrukhu yalhas. Zalika masalul qawmi alladhina kazzabu bi ayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Nih diperhatikan. Kita termasuk seperti ini apa tidak? Aja ndelok wong liya awake dhewe. Coba dibaca. Dan kalau kami menghendaki, sesungguhnya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Nah, jadi Allah itu sebetulnya menghendaki manusia itu dengan Al-Quran itu ditinggikan derajatnya. Kalau kami, maksudnya kami Allah, menghendaki sebetulnya manusia itu ditinggikan derajatnya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Artinya kalau manusia mau mengikuti petunjuk Allah di dalam Al-Quran, derajatnya tinggi. Memang Allah sudah mengatakan, walaqad karramna bani Adam, sungguh Allah telah memuliakan, ya, anak cucunya Adam, anak turunnya Adam itu maksudnya manusia. Manusia diciptakan oleh Allah dan ditinggikan derajatnya. Dengan apa meninggikan derajat anak turunnya Adam atau manusia ini? Kata Allah tadi, dengan Al-Quran. Tetapi, terus? Tetapi dia cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya yang rendah. Ya, derajatnya ditinggikan oleh Allah itu tidak mau. Dia lebih suka mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsunya yang rendah. Sedang hawa nafsu itu kata Allah, inna nafsa la ammaratum bisu. Hawa nafsu itu selalu memerintahkan atau mengajak manusia berbuat jelek. Nah itu malah yang dituruti. Ditinggikan derajatnya oleh Allah, tidak mau malah mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak kepada yang jelek tadi. Maka perumpamaan mereka, ya. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, diulurkannya lidahnya. Dan jika kamu membiarkannya, dia mengulurkan lidahnya juga. Demikian itulah perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir. Ya. Itu suruh nyeritakan. Kisah orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran malah menuruti hawa nafsu, dikatakan oleh Allah seperti anjing yang selalu menjulurkan lidahnya. Dihalau yang menjulurkan lidahnya, dibiarkan yang menjulurkan lidahnya. Itu perumpamaan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Siapa itu? Siapa saja. Kalau kita juga mendustakan ayat-ayat Allah, kita itu juga seperti apa? segawon. Aja anjing kok kasar men anjing segawon gitu lah ya. Kita bukan menganjing-anjingkan orang lain, itu yang berkata itu Allah. Kalau enggak percaya nanti dibuka di rumahmu kalau punya Quran, surat Al-A'raf, nek Quranmu ini surat Al-A'raf lo ya. Ayat 176 bunyinya mesti sama. Sama. Ini jangan kalau Quran dibaca di sini marah. Padahal Quran ning omahmu ne ya ngono mung ora tau mbok waca. Kadangkala dibaca tidak dipahami artinya, cuma dibaca ayatnya saja secara mudeng. Jadi ayat ini memang saya katakan Al-Quran itu setiap dibaca, diterangkan, mesti mengenai manusia. Memang Quran diturunkan itu untuk manusia, bukan untuk kewan. Untuk manusia. Lah manusia yang beriman, dikenai ayat-ayat Al-Quran itu zadadhum imanan. Tambah imannya. Jadi dengan mendengar ayat-ayat Al-Quran, pribadinya bertambah baik. Karena dilandasi iman yang makin kuat. Yang dulunya saya biasa lakukan begini, ternyata menurut Al-Quran itu salah, tidak benar. Saya akan tinggalkan kebiasaan salah ini, akan kita ikuti petunjuk Al-Quran. Nah, itu namanya bertambah imannya. Tapi orang yang hatinya berpenyakit, diterangkan ayat-ayat Al-Quran, bukan tambah imannya. Tapi yang tambah apanya? Kekafirannya. Zadadhum rijsan ila rijsihim. Akan bertambah ya, kekafirannya di samping kekafiran yang sudah ada. Di ayat lain diterangkan fi qulubihim maradun fazadahumullah marada. Di dalam hatinya ada penyakit. Maka dengan Al-Qur'an diterangkan bertambah sakitnya, tambah penyakitnya. Maka ayat ini diresapi terus diukur dirinya sendiri. Ya. Kalau kita tidak ingin seperti anjing yang menjulurkan lidahnya tadi, jangan mendustakan ayat-ayat Allah. Kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, ikuti petunjuk Al-Quran. Kita jadi orang yang mulia. Maka Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kamu di sisi Allah nanti, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu hanya orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Sedang perintah Allah dan larangan Allah semua ada dalam Quran. Maka kalau ingin menjadi orang yang bertakwa, pelajari Quran. Tanpa mengerti Al-Quran tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa. Karena petunjuk menjadi orang bertakwa itu Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil muttaqin. Jadi petunjuk untuk menjadi orang bertakwa itu penuntunnya Al-Quran. Tanpa Quran enggak mungkin jadi orang bertakwa. Padahal semua pejabat-pejabat negeri ini kalau mau disumpah dan syaratnya menjadi pejabat negara ini orang yang bertakwa kan itu kan syaratnya. Lah kok ada korupsi? Kok ada korupsi? Nah, karena pengertian takwa itu enggak dipahami. Siapa yang korupsinya paling banyak itu paling bertakwa. Mungkin pengertiannya gitu loh. Padahal yang dimaksud bertakwa itu melaksanakan perintah Allah. Menjauhi larangan Allah. Perintah Allah itu kita memenuhi janji, memegang amanat. Kita diberi amanat memegang suatu pemerintahan. Apa RT, apa RW, atau bayan, atau lurah, apa bupati, atau sampai presiden lah. Pegang teguh itu amanat. Ya, itu perintah. Larangannya, jangan mencuri, jangan korupsi, jangan menipu. Nah, itu harus dikenal itu. Nah, kalau tidak dikenal ya mumpung dari pejabat. Ya. Sekarang ini sudah kebacut. Itu memperbaiki sulit. Konon kalau itu benar loh ya. Kalau benar. Polisi pangkatnya sersan saja punya rekening. Gendut itu kata TV. Kata TV. Apalagi yang jenderal. Yang sering keluar di TV itu. Ya. Tidak hanya polisi, semua hampir setiap sektor itu ada begitu. Padahal dulu ya ketika dilantik sebagai pejabat, syaratnya menjadi orang yang bertakwa. Takwa. Nah, maka perlu diluruskan pengertian takwa. Tanpa mengerti Al-Quran tidak mungkin bisa menjadi orang yang bertakwa. Maka kajian Al-Quran harus disebarluaskan di seluruh negeri ini. Karena negeri kita itu mayoritas beragama Islam penduduknya. Ya. Tapi mengapa banyak kemungkaran, kemaksiatan? Apa begitu ajaran Islam? Nah, itu menunjukkan bahwa mayoritas beragama Islam, tetapi mayoritas pula tidak paham tentang Islam. Jadi udah nyalah ke Islam nih. Loh, Indonesia ini mayoritas negaranya penduduknya agamanya Islam, tapi korupsinya banyak. Berarti Islam itu jelek, bukan? Yang jelek siapa? Manusianya. Korupsi itu dilarang oleh Islam, dilarang. Dilarang oleh Islam. Mengapa dilanggarnya? Lah, maka manusianya. Kalau kita membaca itu korupsi, itu larangan, koreksi diri kita. Bisa juga kita sekarang belum korupsi karena belum punya kuasa apa-apa. Ya. Mau mbok korupsi apa? Kamu jadi apa kok arep korupsi? Ya toh? Kita jadi supir taksi misalnya, arep korupsi apa? Supir becak korupsi apa? Coba. Jadi tukang batu, tukang kayu. Nah, korupsi apa coba? Jadi presiden rumah tangga. Mbak korupsi apa nih? Ya, ya. Nah, itu kan? Ini lagi Allah mengutuk. Ini gurung karuan kalau kita nanti diberi amanat. Gurung karuan kuat. Itu kertas yang merah-merah itu bikin mata juga merah. Ya. Itu, maka dari itu tidak ada daya dan kekuatan untuk semua kecuali dari Allah. La haula wala quwata illa billah. Bisa menanggulangi korupsi, bisa menanggulangi penipuan, bisa menanggulangi pencurian, itu hanya iman. Kalau dirinya merasa diawasi Allah di mana saja, nah, itu insya Allah. Tapi kalau Allah sering hilang dari pengamatan dirinya, sering hilang perasaannya, mudah orang berbuat korupsi. Tidak hanya korupsi, maksiat-maksiat yang lain, karena saat itu Allah hilang. Kalau dirinya merasa diawasi Allah, sadar bahwa kalau saya berdua, Allah yang ketiga. Kalau saya sendirian, Allah yang kedua. Di mana saja kita berada itu Allah selalu menemani kita. Nah, kalau itu perasaan selalu ada, enggak berani berbuat dosa, durhaka itu enggak berani. Apalagi? Halaman 3 surat Al-Maidah ayat 101 102. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubadalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim qad as'alaha qaumum min qablikum summa asbahu biha kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Sesungguhnya telah ada segolongan manusia sebelum kamu menanyakan hal-hal yang serupa itu kepada nabi mereka. Kemudian mereka tidak percaya kepadanya. Pertanyaan yang pertama, mohon diberikan contoh pertanyaan yang jika diterangkan akan menyusahkan. Kemudian yang kedua, mensikapi dari ayat tersebut tentang kejadian-kejadian khususnya di Indonesia yang berkenaan dengan soal tanya-menanya kepada nabi ketika menerima wahyu Al-Quran. Akhir-akhir ini suara kebenaran disuarakan melalui berbagai media melalui media dakwah, khususnya di MTA ini, banyak yang menghujat, menyebar fitnah, serta yang lain-lain, kok mereka ini tidak tabayun dan tidak tanya kepada ahlinya, yakni kepada pemimpin atau ulil amri. Kok seperti ketika zaman sebelum turunnya Al-Quran atau zaman jahiliyah, sekarang kok masih ada suatu organisasi yang tidak senang dengan kebenaran? Yang tidak senang itu bukan organisasinya, siapanya? Manusianya. Organisasi kok iso ora senengi, bentuk organisasi itu apa? Yang tidak senang itu orangnya. Ya. Memang kebenaran itu, walaupun itu jelas suatu kebenaran, tidak semua orang itu senang kepada kebenaran. Kalau semua orang senang kepada kebenaran, neraka tidak ada penghuninya. Ya enggak? Lah Allah itu membuat neraka, membuat surga itu masing-masing ada penghuninya. Surga itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang senang kepada kebenaran dan mengamalkan kebenaran itu. Dengan kata lain, orang yang suka beramal soleh didasari iman. Maka Allah mengatakan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati annalahum jannatin tajri min tahtiyal anhar. Beri kabar gembira. Ya, orang yang beriman didasari dengan iman tadi, ya, beramal soleh, kabar gembira surga yang dalamnya mengalir sungai-sungai. Di ayat lain dikatakan, ya, surga dibuat oleh Allah itu uiddat lil muttaqin, disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang tunduk patuh pada Allah dengan lain bertakwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu tempatnya di surga. Senang kebenaran itu. Allah juga membuat neraka. Neraka itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang tidak suka kebenaran. Sukanya malah kebatilan. Maka wa iyaro sabila rusdi la yattahidu sabila. Wa iyaro sabilal ghayyi yattahiduhu sabila. Dibaca surat Al-A'raf 146 ya. Jadi ditunjukkan jalan yang benar, dia tidak mau nempuh. Tapi kalau lihat jalan yang bengkok, cepat-cepat dia tempuh. Nah, itu namanya orang yang tidak suka kebenaran. Surat Al-A'raf nomor surat 7 ayat 146. Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Wa iyyaru sabila rusydi la yattakhidhuhu sabila wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Ya, ini ada manusia, bila ditunjukkan ayat-ayat Allah tidak mau beriman. Bila ditunjukkan jalan yang membawa kepada petunjuk, keselamatan, tahu itu jalan membawa keselamatan, tidak tahu tadi ditunjukkan, ini loh jalan keselamatan, tahu tapi enggak mau menempuhnya. Jadi kan tidak suka jalan keselamatan, kan? Tidak tahu. Tunjukkan jalan yang benar, tidak mau menempuh. Berarti dia tidak suka jalan kebenaran. Terus? Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Ya. Tunjukkan jalan kebenaran, tidak mau menempuh. Dia tidak mau lewat situ, itu tidak mau. Tapi kalau melihat jalan kesesatan, langsung ditempuh. Ya, langsung ditempuh. Nah, orang semacam inilah, orang-orang yang mendustakan kebenaran. Maka tidak setiap kebenaran itu diberi, apa, disenangi orang. Tapi juga tidak Setiap kebenaran mesti dibenci orang. Manusia itu ya ada yang benci kepada kebenaran, ada yang benci kepada kebatilan. Ada yang senang kepada kebenaran, ada yang senang juga kepada kebatilan. Nah, dalam hal ini Allah tidak pernah memaksa. Hanya Allah menunjukkan jalan. Ini jalan yang lurus, ini jalan yang bengkok. Ya. Jalan yang lurus itu Al-Quran, ikuti Quran. Jalan yang bengkok itu jalan selain Quran. Tapi manusia apa? Harus dipaksa. La ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi. Tidak ada paksaan. Untuk memeluk agama Islam itu enggak ada paksaan. Walaupun Islam itu jalan yang lurus. Agama yang sempurna. Agama yang tidak ada cacatnya. Tapi tidak dipaksa kamu harus masuk Islam. Enggak. Ya. Karena sudah jelas mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok. Manusia diberi kebebasan oleh Allah, diberi hidup, diberi kebebasan memilih. Memilih jalan yang lurus, memilih jalan yang bengkok. Terserah saja. Dan dipaksa. Itulah. Tetapi kalau kamu sudah menyatakan diri saya orang Islam, oleh Islam yang kamu pilih itu kamu dipaksa. Kamu Islam, paman syafal yu'min, paman syafal yakfur. Siapa mau beriman, imanlah. Siapa mau kafir, kafirlah. Sehingga menjadi iman, kafir diberi kebebasan oleh Allah. Tapi kalau kamu menyatakan diri, saya menjadi orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kafah. Kalau kamu menyatakan iman, masuk dalam Islam secara keseluruhan. Tidak boleh pilih-pilih. Kamu Islam? Ya. Kamu iman? Ya. Saya iman. Harus pakai Islam. Ya. Kalau kamu Islam, harus sholat. Tidak sholat, tidak Islam. Wajib itu. Ya. Kamu Islam, harus puasa Ramadan. Kalau kamu menyatakan Islam, harus bayar zakat. Kalau kamu Islam, kalau kamu ada kemampuan, harus ibadah. Haji itu gak boleh ditinggalkan salah satu diantaranya. Saya Islam, saya mau zakat tapi gak mau sholat. Ya? Saya Islam, sholatnya mau, zakatnya mau, puasa saya gak mau. Gak suka puasa itu, masa orang kok dipaksa lapar. Gitu. Kalau kamu tidak mau itu jangan menjadi orang Islam. Kalau kamu menjadi orang Islam, tidak puasa Ramadan dosa. Tapi kalau kamu tidak menjadi orang Islam, tidak puasa Ramadan, tidak dosa. Tidak sholat, tidak dosa. Ya, tidak zakat, tidak dosa. Tidak haji, tidak dosa. Jadi melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, tidak kamu laksanakan, tidak dosa kamu. Tapi kalau kamu Islam, tidak dilaksanakan dosa. Maka kalau kamu ingin bebas dari dosa, melaksanakan, meninggalkan sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya, jangan jadi orang Islam, bebas dari dosa kamu. Ya. Mulai besok tidak usah jadi orang Islam ya, ntar lagi kan puasa kita. Rasa sholat bareng, wah jadi enak ya, jadi orang Islam, ini orang sholat, dosa. Sedang kalau tidak Islam, tidak sholat, dosa. Ya memang betul, Allah tidak. Namanya rukun Islam itu diwajibkan kepada orang Islam. Yang tidak orang Islam, ya kamu puasa ya tiwas lapar, gak dapat pahala. Kamu sholat ya percuma, gak ada pahalanya, bukan orang Islam. Kamu tidak diperintah sholat, kok sholat. Ya. Kamu bukan orang Islam, haji ya percuma. Ya, ya melu mubeng-mubeng Ka'bah itu, ya. Wukuf tapi bukan orang Islam, ya gak dapat nilai kamu, gak dapat pahala. Tapi kalau kamu tidak Islam, tidak haji, tidak puasa, tidak zakat, tidak berdosa. Karena itu memang tidak diwajibkan untuk kamu yang bukan orang Islam. Mereka ingin bebas dari dosa itu, aja dadi wong Islam. Allah kan sudah memilihkan. Lah kalau tidak jadi orang Islam berarti orang apa? Kafir. Orang kafir itu tempatmu jelas. Orang itadil kafirin itu neraka, wis rasa sholat. Orang kafir sholat, orang kafir puasa, ya percuma kalau kamu dengan kekafiranmu itu tetap di neraka kamu nanti. Nah itu maka Allah tidak mewajibkan manusia, tidak memaksa untuk jadi orang Islam. Tetapi kalau kamu menyatakan diri orang Islam, dipaksa oleh aturan Islam itu sendiri. Kalau tidak mau, jangan masuk Islam. Apalagi? Yang kedua tadi mohon diberikan contoh pertanyaan. Coba ya, tanya-tanya, coba. Itu pernah terjadi kan, diterangkan pada umat dahulu. Terjadi pada zaman Bani Israel. Coba dibaca ayatnya, ayat 60 atau berapa itu loh. Dia suruh menyembelih api itu loh. Ya, Bani Israel ketika itu ada orang mati tetapi tidak ada yang mengakui siapa pembunuhnya. Nah, akhirnya laporkan sampai kepada Nabi Musa. Sampai pada Nabi Musa untuk mengatasi permasalahan itu, Nabi Musa memerintahkan belehlah seekor sapi betina. Udah. Sebetulnya perintah itu perintah yang mudah. Suruh belah sapi betina, leh, dah selesai. Tapi tidak tanya, ya, sapinya umur berapa? Terus perintah Allah turunkan wahyu pada nabinya, tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Tengah-tengah di antara itu. Ya, JT kok meneh, rupanya apa? Ya, rupanya kuning, mulus, kuning langsap itulah. Tidak ada belangnya. Pokoknya kuning mulus tidak ada belangnya sama sekali. Jadi ada warna lain. Kuning campur putih, campur ireng, enggak, mulus. Gitu. Tekan meneh, sudah dipakai bekerja atau belum? Terangkan lagi, belum pernah dipakai untuk mengairi sawah. Untuk mengairi tanaman, belum. Nah, itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mempersulit dirinya sendiri. Maka la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu menanyakan sesuatu, kalau diterangkan padamu malah mempersulit kamu. Sebetulnya perintah nabimu tadi mudah. Belehlah sapi betina. Sudah ambil sapi betina, rupanya apa, umure piro, wis gue nyambut gawe apa tidak, enggak peduli, pokoknya ambil sapi betina, bukan sapi jantan. Disembelih sudah sah. Data etikon macam-macam hampir saja tidak bisa melaksanakan karena sulitnya mencari sapi betina yang seperti itu tadi. Nah, umat Islam diperintahkan jangan menanyakan sesuatu. Ya, kalau itu ditanya, diterangkan, padamu kamu jadi berat. Itu umat dahulu pernah mengalami seperti itu. Ya, tak? Nanyakan sesuatu pada nabinya. Ya, sebetulnya mudahlah karena pertanyaan itu nabinya diberi turunkan wahyu oleh Allah sesuai dengan jawaban untuk pertanyaan itu menjadi sulit kan. Ya, maka orang Islam ya. Apalagi kalau sekarang, kalau sekarang nabi sudah tidak ada ya, tidak akan turun wahyu lagi. Maka itulah kita jangan menanyakan sesuatu yang malah mempersulit dirinya sendiri. Kalau kita ngaji ya sudah tanyakan saja apa-apa yang sudah diterangkan. Maka kalau wahyu sudah diturunkan maksudnya apa yang sudah diterangkan padamu, kalau itu kurang paham boleh ditanyakan. Ibaratnya orang ngaji ya gitu. Nah, bertahap yang diulangi tadi apa, kalau itu belum paham tanyakan, jangan menanyakan yang lain-lain. Kalau yang lain-lain kamu tanyakan belum saatnya kamu mendapat keterangan kemudian diterangkan. Nah, jadi berat kamu. Ayat berapa tadi? Ketemu belum? Al-Baqarah ayat 67 sampai 71. Ya, itu dua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atattakhidzuna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bik awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadirin. Qalu da'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya innal baqara tashabaha alayna wa inna insyaallahu la muhtadun. Qala innahu yaqulu innaha baqaratul la zalulun tusirul arda wa la taskil hars musallamatul la syiata fiha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadabahuha wa makatu yaf'alun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Ya, itu lah. Jadi ketika ya lapor dari Musa, ada orang terbunuh tapi tidak jelas pembunuhnya, Nabi Musa merintahkan, sembelihlah sapi betina. Ya, malah nesu. Ya, loh, saya itu menanyakan siapa pembunuhnya, ini ada orang mati terbunuh, tidak ada yang mengakui kok malah suruh nyembelih sapi itu, apa kamu itu menghina saya? Kamu meremehkan pertanyaan saya, dikira gojek, dikira ngenyek. Terus? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Ya, saya berlindung pada Allah. Masa seorang nabi kok berbuat bodoh, ditanya oleh umatnya sesuatu kok malah saya lecehkan, kan saya bodoh. Tidak mungkin saya berbuat, seorang nabi berbuat bodoh seperti yang kamu tanyakan. Hanya menyembelih, disuruh menyembelih sapi betina tadi memang ada syariatnya. Untuk mengatasi permasalahanmu itu membelih sapi betina itu. Jadi bukan kehendak saya sendiri, bodoh bukan. Terus? Mereka menjawab, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami, sapi betina apakah itu? Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman, bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda. Pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Nah itu perintah Nabi Musa tadi, perintah dari Allah. Karena dia suruh melihat sapi betina terus tanya, sapi betina yang bagaimana? Nah, Allah turunkan wahyu. Ini dari Allah perintahkan, jangan terlalu tua, jangan terlalu muda, tapi tengah-tengah di antara itu. Wis jenah to? Tekon meneh. Terus mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Ya lah, kuning tuing. Setiap orang melihat warna kuning tua yang bagus itu, setiap orang melihat senang gitu. Itu perintah Allah, suruh memilih sapi betina yang tidak tua, tidak muda, rupanya kuning tua yang setiap orang melihat senang dengan warna itu. Ya, terus apa lagi? Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu. Nah, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami, dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Nah, jadi harus diterangke, sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda, rupanya kuning. Setiap orang melihatnya senang. Ijek bingung, wah masih samar aku. Saya masih ragu-ragu, seperti apa yang dikehendaki. Lain terangkan lebih berat lagi akhirnya. Terus? Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman. Tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Ya, hampir saja, karena sulitnya mencari sapi betina yang seperti itu, ciri-cirinya ini sulit. Maka hampir saja tidak bisa melaksanakan. Itu maksudnya. Apalagi? Rasulullah. Ya seperti itu jangan ditiru gitu loh. Ya jangan ditiru. Kalau ngaji ya bertahap. Jangan menanyakan yang belum diterangkan. Yang sudah diterangkan kok belum jelas, boleh tanya. Nabi Musa yang mengalami kesulitan pernah itu. Ketika meguru kepada Khidir, ceritanya kepada Khidir gitu kan. Ya. Temu. Ketika minta nembung sama guru pada Khidir, Khidir sudah mengatakan, apa kamu sabar mengikuti aku? Ya, insya Allah saya akan menjadi orang yang sabar. Apa syarat mengikuti kamu? Terangkan. Udah, sabar. Jangan menanyakan sesuatu sebelum saya terangkan. Pokoknya kalau kamu ngaji pada saya, jangan menanyakan sesuatu sebelum saya terangkan. Salatnya kan meneng, disuruh apa-apa kan meneng. Nanti akan saya terangkan, tapi sebelum saya terangkan jangan menanyakan. Musa, wah mudah lah gitu aja. Ya saya siap jadi muridmu. Ternyata tidak sabar ya. Baru jalan, ada kapal berlabuh di situ. Tahu-tahu datangi Khidir, kapal atau perahu yang baik tadi dilubangi oleh Khidir. Dilubangi. Nah, Musa kaget, loh kamu itu gila. Mestinya perahu bocor itu ditambal, ini utuh malah kamu lubangi. Hanya nanti kan kalau dinaiki airnya masuk kan bisa tenggelam. Nah Khidir tinggal ngomong, saya kan sudah bilang kamu tidak sabar ikuti saya. Oh iya, iya, iya, saya akan sabar. Nah, terus jalan lagi. Tahu ada anak pemuda, langsung dipenggal lehernya. Pegang penggal lehernya. Ya, kaget lagi Musa itu. Astagfirullah, kamu berbuat zalim. Salah apa pemuda ini? Tidak berdosa kamu bunuh. Ya, dosanya apa? Nah, Khidir tinggal anda aja. Saya sudah bilang kamu tidak sabar mengikuti aku. Oh ya, minta maaf. Sekali lagi kalau sampai saya tanya, sudah jangan diperbolehkan ikuti kamu. Ya sudah, ya, ya teruskan perjalanan. Kemudian terasa perjalanannya terasa haus karena jauh, panas ya, haus, lapar. Dia mampir ke suatu dusun, pada satu penduduk itu minta, minta air lah sekedar minum. Oleh orang kampung tadi tidak diberi. Ya. Ya sudah, Khidir ngajak berjalan, ya sudah kita minta minum, gak dia terus jalan. Ya, tahu, sebelum sampai keluar dari situ, tahu dinding yang akan roboh. Dinding yang akan roboh milik orang yang diminta minum, gak memberi tadi. Akan roboh, doyong itu. Ajak Musa, wah ini dinding ini mau roboh. Mari kita perbaiki dulu. Perbaiki, jejekilah dinding. Dinding pagar itu. Setelah selesai, sudah mari kita teruskan perjalanan. Nah, Musa bengok-bengok lagi. Kamu itu gimana? Sudah lapar, haus, dimintai minum tidak boleh, malah cak kerja bakti. Andai kata kamu tadi bilang sama yang punya dinding itu, dindingmu saya perbaiki, tapi tolonglah nanti kami sekedar diberi minum atau makan, syukur tambah makan. Mesti mereka boleh. Lah kok tidak malah kamu dandani. Nah hari inilah hari perpisahan aku dengan kamu. Kamu ternyata tidak sabar mengikuti aku. Terus satu persatu dijelaskan oleh Khidir itu. Nah itu namanya banyak pertanyaan yang akibatnya menyulitkan dirinya sendiri. Apa lagi? Halaman 4 surat Al-Imran ayat 155. Innalladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'ani innamastazallahumus syaitanu biba'dzi ma kasabu walaqad 'afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu hanya saja mereka digelincirkan oleh setan disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Mohon dijelaskan pada kalimat pada hari bertemu dua pasukan. Yang dimaksud itu siapa dua pasukan itu, Ustaz? Di dalam tafsirnya Sayyid Kutub Fi Dhilalil Quran itu menerangkan Mungkin pasukan itu yang dimaksud adalah pasukan panah. Khusus panah. Jadi pasukan panah yang ditugasi oleh Rasulullah ketika perang Uhud, dia ditugasi di atas bukit. Senjatanya panah. Ketika itu dipesan oleh Rasulullah, apapun yang terjadi kamu lihat dari atas, karena yang di atas bisa melihat yang ada di bawah. Kamu tidak boleh turun sebelum saya komando untuk turun. Ya. Kan dibagi-bagi, ini pasukan panah, ini pasukan apa. Kalau sekarang ya ada infanteri, ada kavaleri dan sebagainya, ada pasukan amfibi dan sebagainya. Nah ini tugasnya pasukan panah di atas. Nah perang itu zaman dulu kalau di atas menang. Ya. Senjatanya batu aja kalau lempar dari atas jauhnya berapa kalau musuhnya di bawah sampai. Maka posisi di atas itu jangan sampai kamu tinggalkan. Kalau melihat apapun nanti di bawah kamu jangan turun sebelum saya perintahkan turun. Nah ketika itu pancing. Panglima kafir saat itu masih Khalid bin Walid, masih kafir. Khalid bin Walid itu panglima yang memimpin perang, jadi panglimanya orang kafir saat itu. Pandai taktik perang dia. Dan yang di atas dipancing. Pasukan kafir lari tunggang langgang. Semua yang di bawah ditinggal, tinggal. Nah dilihat dari atas, wah sudah. Kalah ini tengkah kafir. Barang bawaannya semua ditinggal dan lari sudah. Dari atas kan tampak sekali. Nah, setan menggoda, menggelincirkan tadi. Ya. Dia sudah turun, lupa kalau tadi dipesan oleh Rasulullah jangan turun sebelum dikomando. Karena Rasulullah sebagai panglima mengomando langsung pada saat itu. Nah, tapi terpancing. Kalau saya nanti enggak turun, jangan saya nanti tidak mendapat bagian rampasan perang. Padahal musuh sudah lari tunggang langgang, semua bawaannya ditinggal. Lah, tertarik dengan materi tadi, akhirnya di atas panah turun yang pasukan panah tadi. Begitu pasukan panah turun, dari balik bukit tadi di bawah pimpinan Khalid bin Walid, naik menguasai pasukan yang ditempati pasukan panah tadi, naik ke atas. Sudah di posisinya ditempati pasukan kafir. Bahkan saat itu Hamzah mati terbunuh di atas itu. Nah, itulah. Ya, karena mengapa tergelincir, digelincirkan oleh setan karena pengaruh harta rampasan tadi. Khawatir kalau saya tidak turun nanti tidak dapat bagian rampasan perang. Nah, karena itu maka dikalahkan akhirnya. Mengapa kalah? Karena tidak mentaati kepada perintah pimpinannya yang mengatur dalam strategi perang itu. Dan pimpinannya Nabi. Tidak ditaati. Nah, akibat tidak taat kepada pimpinannya, mestinya menang dalam perang, akhirnya kalah. Karena tergelincir oleh godaan setan tadi. Dan tidak ada kesengajaan nyepeleknya Nabi, tidak. Ya tergelincir oleh, tergoda oleh setan tadi. Maka ayat berikutnya tadi Allah sudah mengampuni mereka. Nantilah dimaksud dua pasukan tadi, pasukan kafir dan bukan Islam ketika perang itu. Apalagi halaman 5 surat Al-Infitor ayat 6 sampai 9. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin. Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki? Dia menyusun tubuhmu. Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Yang ditanyakan pada ayat yang ke-7, yang telah menciptakan kamu, lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Itu maksudnya bagaimana Ustaz? Dan terus bagaimana bagi makhluk Allah atau manusia yang diberi cacat tubuh, misalnya prematur atau cacat yang lain, apakah itu juga yang dimaksud manusia yang sempurna? Mohon penjelasan. Jadi Allah menjelaskan kita kepada kita manusia, Allah menciptakan. Lalu diruntut dari awal itu, awalnya kita itu dari setetes air mani. Kemudian dari segumpal darah. Kemudian sempurna lagi menjadi segumpal daging. Kemudian jadi segumpal daging tadi dibalut dengan tulang yang dibalut oleh daging tadi. Setelah usia sekian bulan wujud sempurna manusia. Kemudian diberi roh, terus dilahirkan ke bumi ini dengan bentuk yang seimbang. Ya lah. Dibentuk, dibaguskan rupanya dan beri keseimbangan. Adapun orang-orang yang tadi kamu tanyakan mungkin ada cacat tubuh dan sebagainya, apa itu juga sempurna? Nah, itu kekecualian. Kan tidak semua manusia begitu. Kebanyakan manusia kan sempurna. Lah adapun yang tidak sempurna tadi, ada sebab lain yang menjadikan dia tidak sempurna. Ada sebab lain. Mungkin karena ketika ibunya hamil maunya menolak kehamilan tadi, terus makan obat-obatan untuk menggugurkan, baru rasa hamil mumpung masih kecil tadi diobati biar tidak jadi hamil, biar gugur. Ternyata diobati dengan bermacam obat tidak gugur. Lah itu pengaruhnya kepada janin tadi, maka lahir dalam keadaan cacat. Itu sebenarnya pengaruh dari dirinya sendiri tadi. Ada faktor-faktor lain yang menjadikan seperti itu. Ya. Kalau manusia pada umumnya diciptakan oleh Allah dalam keadaan sempurna. Adapun kalau tidak sempurna, ada yang cacat-cacat, ada faktor lain yang menyebabkan. Nanti kalau kamu jadi dokter, kamu tahu kalau dokter urusan itu tahu sebabnya apa. Ya. Itu. Mungkin itu istrinya dikeloni gendruwo mau. Dadi anake gendruwo kan to? Anak gendruwo ya ora kaya wong. Apa eneng anak gendruwo? Tidak ada, kita harus tidak percaya itu. Anak jadi lahir kok tidak normal. Kok seperti gendruwo? Pokoknya ngerti nek gendruwo itu seperti itu. Nah, tidak normal tadi mesti ada sebab lain. Kesalahan dari orang tuanya sendiri. Ma asabakum min musibatin ila bima kasabat aitihim. Sebab yang menimpa itu karena sebab kamu sendiri. Coba diteliti sebab-sebabnya apa, nanti akan ketemu di situ. Nah, itu. Apalagi halaman 6 masuk ke 7. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aitikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Berkaitan dengan ayat ini, apakah semua musibah yang menimpa manusia itu disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri, Ustaz? Iya. Pejuang ngaranono sing ora sebab dari manusia apa coba? Ngaranono. Semua dari sebab manusia itu sendiri. Jadi musibah yang menimpa kepada manusia itu disebabkan karena manusianya itu sendiri. Tapi tidak semuanya apa yang diperbuat manusia kemudian mesti terjadi musibah. Maka dikatakan oleh Allah, Allah memaafkan sebagian besar, ya. Memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Ada yang punya suatu perbuatan salah, dimaafkan oleh Allah. Ya, ada yang sebagian besar. Dari musibah-musibah itu, dari banjir misalnya itu. Karena manusia sendiri. Mengapa sering kalau hujan benar jadi banjir? Satu jam hujan jadi banjir. Karena apa? Tidak ada yang menahan air. Karena hutan-hutan penahan air sudah gundul semua. Tidak ada persapan di puncak-puncak sana, wis pohon-pohonnya ditebangi, tanahnya sudah menjadi apa? Mester semua, lantai semua, sehingga air turun dan tidak meresap ke tanah, langsung ke bawah. Mulai kiriman hujan dari Bogor ke Jakarta, gitu kan? Ya, kayak kiriman. Sudah tidak ada tempat penampungan air. Kata tadi sering terjadi banjir begitu, ya, karena apa? Kabarnya situ-situ di Jakarta itu sudah tidak ada. Situ itu apa? Tak? Situ itu bukan sini. Itu tempat penampungan air. Dulu itu penampungan air zaman penjajah malah kabarnya banyak penampungan air. Hujan ya sudah, ya seperti dulu ya sering hujan, tapi tidak pernah terjadi begitu. Lah karena penampungan air sudah jadi rumah-rumah mewah semua, air turun tidak ada yang menampung, maka jadi banjir. Ini sebabnya manusia itu. Sebab manusia itu sendiri. Terus apa lagi dari banjir? Itu manusianya juga. Ya, ada apa-apa kotoran masukkan di sungai. Ya, black roti buak nih kali. Ya, pokok buak. Ya, sehingga menjadi pendangkalan sungai. Karena pendangkalan sungai, air hujan tidak tertampung di sungai banyak. Menampungnya hanya sedikit, maka melubar kemana-mana. Itu sebab manusianya. Apalagi? Apa bedanya antara musibah dan cobaan, Ustaz? Semua musibah yang menimpa kepada seseorang itu bagi orang Islam itu sebagai ujian atau cobaan. Ya. Jadi coba dengan begini bagaimana? Ya, kalau diujilah, apakah kamu tetap menjadi orang yang beriman atau dengan musibah yang menimpa kamu terus kamu jadi orang kafir? Jadi semua yang menimpa pada diri seseorang itu kalau dia orang iman, jadikan ujian bagi dirinya. Maka dikatakan oleh Allah, manusia akan diuji. Ujian itu ada yang menyenangkan, ujian ada yang menyedihkan. Bosok, banjiran, ya, kemudian longsor, gunung meletus, dan sebagainya. Dan sebagainya itu ujian-ujian yang menyedihkan. Nanam tarik tamat tinggal panen diserang hama sehingga tidak panen. Itu ujian yang menyedihkan. Kalau diuji yang menyedihkan-menyedihkan itu, Allah memperingatkan. Wabashiri sobirin, beri kabar gembira orang-orang yang sabar menghadapi ujian-ujian itu tadi. Ya. Ada lagi ujian yang menyenangkan. Diberi rezeki yang banyak. Anak-anaknya sekolahnya tinggi, usahanya sukses semua. Nah, usahanya mudah. Wis senenge kabeh lah. Dengan diuji yang menyenangkan itu, kamu jadi lebih dekat kepada Allah atau malah lebih jauh kepada Allah. Nah, seperti Qarun itu diuji. Sampai dikatakan harta kekayaannya aja, kunci perbendaharaannya, kunci untuk menyimpan hartanya itu dipikul sejumlah orang yang kuat-kuat keberatan. Berarti orang kaya betul. Tapi ketika diperingatkan, wabtaghi fima ataakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard dan sebagainya. Itu dah tidak mau. Kamu jangan bangga. Cari bahagia itu di akhirat. Dunia bolehlah kamu cinta, tapi jangan kamu merasa bangga dengan duniamu ini. Dunia sekedar jangan lupa saja bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kamu kepada manusia seperti Allah telah berbuat baik kepadamu, memberi harta yang banyak. Nah, diperingatkan begitu malah makin bangkit kesombongannya. Amerkan kekayaannya. Nah, ini namanya diuji dengan kesenangan tidak lulus. Akhirnya pendam seluruh harta kekayaannya. Tanah longsor, gempa bumi, korun dan harta kekayaannya terpendam semuanya. Itu bisa ya, maka yang menimpa pada. Kalau itu orang yang beriman dijadikan suatu ujian. Ujian yang tidak menyenangkan seperti yang disebut dalam surat Al-Baqarah 155 itu. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was tsamarat Akhir ayat, wabashiri sobirin. Sungguh kami akan menguji kamu. Ya, dengan sedikit kekhawatiran. Khauf minal jo'i, dari kelaparan. Ya, sedikit kelaparan. Ya, namun bisa minal khaufi wal jo'i, dari ketakutan, khawatir, kekelaparan. Wa nafsi minal awal, dan dikurangi. Wa nafsi minal awal, dikurangi dari harta kekayaannya. Wal anfus, dikurangi jiwanya. Mungkin kepaten anake, mungkin kepaten bapake, mungkin kepaten suaminya atau istrinya, atau kepaten ya, ternaknya. Jadi kurangi jiwanya. Wassamarat, dikurangi hasil panennya, buah-buahannya. Jadi saya katakan, dah saatnya memetik, diserang hama, habis semua, tidak jadi panen. Jadi semua itu menyedihkan semua, orang nyeneng KKB. Tapi akhir ayat, wabashiri sobirin, beri kabar gembira orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabatkum musibah. Yaitu orang yang tertimpa musibah, dia mengatakan, Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kena musibah itu dia mengatakan, sesungguhnya semua itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu orang yang sabar. Itu namanya yang mendapat musibah-musibah tadi, karena diuji oleh Allah dengan kesulitan dan sebagainya. Pokoknya tidak menyenangkan. Tapi kalau dia tetap iman pada Allah, kabar gembira. Beri musibah, panennya tidak panen, tidak sabar, malah yang dukun. Akhirnya kandani. Gitu? Misal tanduran ini kan nyelupi ayat kursi. Atau surat Yasin ditulis, terus dicelup ke di situ. Nah, disiram ke di situ. Nah, itu tidak lulus itu namanya. Musibah laut, wah ini enak sing tenggelam neng laut itu, wah itu kurang sedekah, terus sedekah laut. Gua membawa buah-buahan macam-macam apa, ada sak kapal penuh, buang neng laut. Tujuannya biar lautnya tidak ngamuk. Nah, ada gempa bumi, itu akhirnya sedekah bumi. Nah, itu tidak lulus ujiannya. Apalagi? Halaman 7 pada surat An-Nisa ayat 97. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu dzalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wasa'at masira. Sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, kepada mereka malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Para malaikat berkata, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi ini, di bumi itu? Orang-orang itu tempatnya neraka jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Yang ditanyakan pada orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan menganiaya diri sendiri, apakah termasuk menganiaya diri sendiri itu orang yang mati dengan cara gantung diri, menjatuhkan diri dari gedung bertingkat, minum racun serangga, melindes kereta api, apakah nanti juga bernasib akan masuk neraka, Ustaz? Ya, semua orang bunuh diri itu menganiaya diri. Atau kalau dengan kaitan ayat tadi, dia hidup dalam kesulitan di situ untuk menjalankan agamanya. Karena mengikuti, kalau saya melaksanakan agamanya, di sini akan dikucilkan oleh masyarakatnya. Akhirnya apa yang ada di situ dia ikuti, laku nih. Berbuat syirik, jadi jalani apapun ikut apa kemaksiatan-kemaksiatan yang ada di situ. Padahal dia tahu itu larangan-larangan Allah, tapi dia laksanakan. Sampai mati, diwafatkan oleh malaikat, maksudnya sampai mati dalam keadaan menganiaya diri, maksudnya tidak mau mengamalkan tuntunan padahal dia tahu. perbuatan ini syirik, dia ikuti karena takut dengan masyarakatnya, karena sendirian. Maka tadi dikatakan, "Duh, saya di Mekah ini, ya, terkucil lah, sendirian, gak ada teman. Gak bisa mengamalkan tuntunan agama." Maka Allah tanyakan, "Bukankah bumi Allah itu luas? Kalau memang kamu tidak bisa mengamalkan agamamu di sini, sehingga terpaksa kamu harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang menyimpang dari tuntunan agama dengan alasan kamu tidak ada temannya, kamu di sini sendiri, kamu di sini dianiaya kalau mengamalkan tuntunan, mengapa tidak kamu hijrah? Bumi Allah itu kan luas. Kalau tidak bisa mengamalkan agamamu di sini, kamu pindah tempat lain." Nah, sehingga orang tidak bisa mengamalkan agama itu alasan apapun tidak benarkan. Kalau menghidupmu di situ tidak bisa mengamalkan kanan kirimu orang judi, orang mabuk, orang zina, orang pokoknya lingkungannya tidak memungkinkan. Kamu di situ tidak bisa bertahan, mempertahankan agamanya. Terpaksa kamu harus korbankan agamanya, ikuti kebiasaan yang bejat tadi sampai mati. Itu nanti di hadapan Allah kamu alasan apapun tidak diterima. Kenapa kamu tidak mengamalkan agamamu? Lah kalau masyarakat saya begini, saya terjepit dan sebagainya. Mengapa kamu tidak pindah? Buminya Allah kan luas. Mestinya kamu tinggalkan tempatmu, kamu hijrah tempat lain. Nah, itu. Jadi, orang yang perintahkan oleh Allah dengan agama itu, kalau alasan tempat, lingkungan, dan sebagainya, tidak bisa diterima. Karena kalau kamu tidak bisa menyelamatkan agamamu di situ, kamu pindah tempat lain kan bisa. Bumi Allah kan luas. Nah, kalau sekarang mungkin lah, tempat lain kan juga harus beli. Ya memang beli, maka tempat yang kamu tempat itu dijual untuk beli tempat lain. Gitu lah. Apalagi? Halaman 8 surat Al-Hajj ayat 60. Zalika wa man aqaba bimisli ma'uqiba bihi summa bughi 'alaihi layansurannahullah innallaha la'afuwun ghafur. Demikianlah. Dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita, kemudian ia dianiaya lagi, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Apakah kita boleh mengatakan atau mendoakan, semoga Allah memberi balasan yang setimpal atas perbuatannya, jika ia tidak bertobat, atau minta ampun kepada orang yang menzalimi kita, Ustaz? Boleh. Boleh memberi balasan yang setimpal, boleh aja. Boleh, enggak salah. Sudah cukup? Cukup, Ustaz. Ya, mari kita jawab yang lalu. Tanggal 14 April nomor 21, Ustaz. Yo. Pada tahun 2003, saya dengan suami membuat rumah dengan biaya pinjam dari bank sebesar 15 juta. Jangka waktunya pinjaman 3 tahun. Karena rumah belum rapi, pada tahun 2006 pinjam lagi di bank 20 juta rupiah. Catatan, pada saat membangun, untuk material kayu tidak ada yang membeli, tetapi pemberian dari orang tua. Bagaimanakah cara menzakati rumah kami tersebut? Karena pada saat itu kami belum tahu dan kepada siapakah zakat tersebut harus diserahkan atau dibayarkan. Gampang, kalau memang tahu, sekarang tahu ya dihitunglah. Rumahmu sekarang itu biayanya berapa? Ya. Walaupun kayu kamu dibeli dari orang tuamu kan, akhirnya kamu dapat rezeki dari Allah. Ya, kira-kira rumahmu itu kalau dijual harganya berapa? Ya, itu dikeluarkan dari situ. 2,5% dari harga rumah sekarang itu keluarkan zakatnya. Jangan khawatir kalau keluarkan zakat nanti melarat itu jangan. Insya Allah subur malah rezekinya. Kepada siapa? Ya, jangan keluar dari surat Taubat ayat 60, nanti dibaca aja di rumah. Itu saluran zakat itu kepada 8 golongan yang disebut di dalam surat Taubat ayat 60 itu. Terus apa lagi? Saya ini seorang istri yang sering jengkel pada suami. karena keinginan belum tercapai. Keinginan saya adalah yang pertama, agar suami mau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Maksudnya, agar suami menjalankan sholat 5 waktu di masjid dan jangan bolong-bolong lagi sholatnya. Yang kedua, kalau puasa Ramadan supaya sampai selesai 1 bulan. Karena selama ini suami belum pernah berpuasa Ramadan sampai selesai 1 bulan penuh. Dan tidak pernah mengganti di hari yang lain dengan alasan sakit sariawan. Ya, yang puasa. Puasa beduk gitu suamimu. Ini cara disik puasa beduk gitu lah ya. Karena beduk mumi makan. Dulanan itu suamimu seperti anak kecil. Gitu. Terus? Yang ketiga, agar suami mau mengurangi merokok atau jangan merokok lagi. Dia termasuk perokok berat, padahal kalau merokok saya terkena asapnya sampai terbatuk-batuk, tetapi sepertinya suami tidak peduli dengan kesehatan orang lain. Kalau saya nasihati malah bilang katanya saya ini istri yang kufur kepada suami, dan dia juga bilang harusnya kamu bersyukur karena sekarang aku sudah mau ikut mengaji dan sudah mengikuti kajian di binaan dan sudah sering datang di jihad pagi. Tetapi kenapa suami saya itu malah ndablek, Ustaz? Apakah benar saya termasuk istri yang kufur kepada suami, dan apakah saya termasuk membuka aib suami? Kalau benar yang kamu katakan, insya Allah kamu tidak termasuk istri yang kufur pada suami. Tidak. Justru suami itu yang sangat keliru. Dia mau sholat, dia mau ngaji, udah ikut ngaji binaan, udah datang di akad pagi itu seolah-olah hanya untuk menyenangkan siapa? Istri. Coba dibaca surat Al-Hujurat 17 itu. Surat Al-Hujurat ayat 17. Surat Al-Hujurat nomor surat 49 ayat 17. Yamunnuna 'alaika an aslamu kullu tamunnu 'alayya islamakum balillahu yamunnu 'alaikum an hadakum lil imani in kuntum shodiqin. Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah, janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah dialah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjuki kamu kepada keimanan jika kamu adalah orang-orang yang benar. Ya, jadi kalau kita mau menjadi orang Islam, mau mempelajari Islam, itu jangan seolah-olah memberi nikmat, memberi kesenangan orang lain, itu jangan. Kamu istri yang kurang syukur itu tadi, harusnya kamu kan bersyukur, saya dulu belum sholat, sekarang sholat. Walaupun bolong-bolong kan syukur. Ya, seolah-olah dia sholat itu memberi senang pada istrinya. Memberi nikmat pada istrinya karena dia mau sholat walaupun bolong-bolong. Kalau menurut ayat ini, jangan keislamanmu seolah-olah memberikan kenikmatan, beri kesenangan orang lain. Tetapi haruslah kamu menyadari, justru Allah itu memberi kenikmatan kepadamu dengan keislamanmu. Jadi kamu dulunya kafir, sekarang menjadi orang Islam itu kamu diberi nikmat oleh Allah. Nikmat Islam itu. Jangan kamu Islam terus nyeneng ke orang lain, bukan. Kamu yang harusnya bersenang dengan Islam itu. Maka harus disyukuri. Disyukuri. Jangan sholat, kalau memang kamu menerima Islam, sholatnya jangan bolong-bolong. 5 waktu tidak boleh ditinggalkan, 1 pun tidak boleh. Kalau kita meninggalkan 5 waktu itu 1, ya, termasuk kita sudah kafir. Karena orang meninggalkan sholat dengan sengaja, fakot kafaro jiharon, tunggu itu nyata-nyata dia itu kafir. Dalam Islam itu sholat itu 5 waktu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Karena subuh biasanya masih ngantuk, Sudah saya tak ngerjakan papat itu, dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh tidak usah. Kafir itu sudah. Nah itu, kalau omong itu benar, insya Allah kamu tidak termasuk durhaka pada suami, tapi termasuk kamu menjadi istri yang baik, istri yang solihah mudah-mudahan. Dan itu tidak membuka aib karena tujuannya untuk memperbaiki. Dan kamu tidak menyebutkan suamimu, kamu siapa, suamimu yang mana, kan tidak ngerti. Jadi sifatnya umum ini. Ya, walaupun tadi menyebut suami, yang lain tidak tahu itu suaminya siapa ini. Ya. Yang paling yang merasa yang menjadi suami tadi. Bahagia aku ini. Tapi kan orang lain tidak tahu. Nah istri menyampaikan begitu tadi supaya suami dapat pelajaran. Bahwa sholat itu tidak boleh kalau bolong-bolong begitu. Dan tujuannya hanya sholatnya menyenangkan istri. Nanti kalau istrinya di rumah sholat. Kalau istrinya tidak ada di rumah enggak sholat. Mau cuma menyenangkan istri kok. Ya. Tapi sadarlah bahwa kamu menjadi orang Islam itu kamu mendapat curahan nikmat dari Allah yang harus disyukuri. Kalau tidak disyukuri, inna adzabi lasyadid. Diberi nikmat kok tidak syukur, azab yang akan mengancam kamu. Azab yang sangat pedih. Ya, itu soalnya bolong-bolong. Kedah mau ngaji di sini kok sih bolong-bolong. Lah kalau kamu ngaji ini yang didengarkan apa? Kita datang di akad pagi neng sholatnya sih bolong-bolong, malah ragelum sholat sisan. Ini teko gue harus lumayan. Teko timbang orang teko, aku sholat lima wis telu loh, karek kurang loro kan lumayan. Ojo sholat sisan gitu loh. Jadi kalau kamu merasa berjasa menyenangkan istrimu yang ngakon sholat atau menyenangkan ustadznya yang mengisi akad pagi itu, kamu merasa menyenangkan saya, wes aja teko kene ngreget-ngregeti kamu. Nah, buat apa kalau kamu datang sholat main-main begitu? Lah kejopo nek durung ngerti. Belum tahu, belum sholat pun boleh datang ke sini. Agama lain pun boleh datang ke sini. Tapi di sini ngaji. Ngaji ki nek dipahami, nek pahami diamalke gitu lah. Ya. Diamalke. Nek sing ngerti balang malah rumangsa mbeni kesenangan. Coba aku ora gelem ngaji. Aku ora gelem ngaji malah dinggoni liyane. Coba lu ngomong ora nggonmu sesuk dinggoni wong. Jangan dikira ngaji dengan kamu genep ini adanya seperti tidak adanya kalau ngaji tidak ngamalkan itu. Jadi wonge ada tapi seperti tidak ada, ndak diamalkan kok. Ya. Ya terus dikretei aja, syukur diajak ngaji. Pulang dari ngaji nanti dipahami belajar apa nanti malam ayo mas hasilnya ngaji tadi dibahas bareng-bareng sholatmu sing bolong-bolong ini pernah digenepi aja nanti ana sing bolong lah gitu. Ya bagus itu memberikan teguran kewajiban di SD kalau suaminya keliru ya ditegur ya diingatkan. Apalagi apa yang dimaksud dengan mengkultuskan seseorang itu Ustaz? Dan apa perbedaan antara mengkultuskan dengan taklid? Jadi taklid itu asalnya dari mengkultuskan terus dari taklid. Ya. Kultus itu artinya menganggap ya gampangnya mendewakan apa-apa ya istilahnya. Jadi mencintai seseorang menganggap orang itu paling benar, paling baik. Apapun yang dikeluarkan ya diucapkan orang itu yakin itu mesti benar, baik. Sampai-sampai kalau bukan dari orang itu dia tidak mau. Nek orang sokoh itu rapoh, itu mengkultuskan. Nah karena sudah mengkultuskan individu orang tadi, maka apapun ucapan dia digugu, lalu jadi taklid tadi. Nah, taklid karena sudah kultuskan dulu. Seolah-olah ini apapun perintahnya, apapun ucapannya mesti benar. Padahal benar itu dari siapa? Allah al-haqqu min rabbikum, maka mengkultuskan, mendewakan, menuhankan siapapun enggak boleh. Kalau orang-orang ahli kitab itu menuhankan para pendeta, para rahib-rahibnya. Jadi baca ulang itu, ayo surat Taubat 31, itu mengkultuskannya. Taubat 31. Surat At-Taubah nomor surat 9 ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillahi wal masiha ibn maryam Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah. Dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih Putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Maha Suci Allah, dari apa yang mereka persekutukan. Dia mengkultuskan orang-orang alimnya, para rahib-rahibnya, para pastur-pasturnya, pendeta-pendetanya, ya. Sehingga apapun yang dia ucapkan, yang perintahkan, ditaati. Ya. Walaupun tidak cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka cara mereka beragama sudah tidak kembali lagi kepada kitab sucinya. Cukup mempercayai orang yang dikultuskan tadi. Para orang alimnya, para orang yang dianggap suci, para pendeta-pendetanya, dah. Kalau dia mengatakan halal ya halal, mengatakan haram ya haram. Sampai mengutuskan Nabi Isa, Isa dianggapnya Tuhan juga. Ya udah. Nah kalau sudah begitu mesti taklid. Apapun yang diucapkan orang yang dikutuskan itu mesti diikuti. Walaupun menyimpang dari tuntunan. Orang Islam tidak boleh mengutuskan seseorang. Kebenaran dari seseorang tidak boleh. Apa itu dari ustadz atau dari siapa? Bukan. Kebenaran itu harus kita yakini al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhan, dari Tuhanmu. Al-haqqu mir rabbika, ketuhanan dari Tuhanmu. Fala takunanna minal mumtarin. Maka kamu jangan termasuk orang yang ragu. Kalau itu dari Tuhan, dari Al-Qur'an, jangan kamu ragu. Tapi kalau dari manusia, apapun titelnya, apapun sebutannya, kalau yang diucapkan bukan dari Qur'an, bukan dari hadis Nabi, boleh ditolak, boleh diterima. Tapi untuk mengukur kebenaran bukan dari orang itu. Sekalipun katanya itu kata ustadz, tetapi kalau ternyata berseberangan dengan perintahnya Allah atau Rasulullah, harus ditolak. Tidak boleh diterima. Kalau salah itu benar, pokoknya kalau dari ustadz ini terima, ya itu mengkultuskan ustadznya. Tidak ada, maka di sini tidak boleh. Saudara kalau ngaji di sini, menurut MTA, ajaran MTA, MTA tidak mengajarkan apa-apa. Ya. Saudara kalau mau dakwah, mau ditanya orang, jangan menyebut-nyebut MTA. Ya, kalau memberi keterangan, menurut ayat ini begini, menurut Quran ini, menurut hadis ini begini, ya harus gitu. Orang kan menurut MTA ini halal, menurut MTA itu haram, enggak. Ya. Tapi Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang disampaikan. Dan ada orang kalau bertanya, nek nurut ajaran MTA, piye? Wudu itu piye nek nurut ajaran MTA? Ya. Jadi jangan terus menyebut, oh nek nurut ajaran MTA. Jangan, MTA tidak punya ajaran tentang wudu. MTA tidak punya ajaran tentang sholat. Yang diajarkan oleh MTA itu, bagaimana Rasulullah mengajari kita untuk wudu, bagaimana Rasulullah mengajari kita untuk sholat. Kalau Rasulullah mengajarkan kita untuk sholat itu, sholu kamar ro'aitumuni, sholi, sholatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku sholat, itu ajarannya Rasulullah. Nah, di sini diajarkan, kalau kita sholat, suruh melihat Rasulullah sholat itu gimana? Wudunya bagaimana lah kita lihat. Cara melihatnya gimana? Maka belajar dari hadis-hadis Rasulullah itu. Bukan ini ajaran MTA, bukan. Dan Rasulullah. Ya, apalagi. Saya seorang ibu rumah tangga dengan dua orang anak. Pada awal pernikahan kami, ibu dan kakak-kakak saya kurang setuju saya menikah dengan suami saya ini karena kurang ganteng. Sekalipun sudah berpenghasilan dan cukup untuk biaya hidup. Karena perasaan tidak suka tersebut, suami saya selalu diteror oleh kakak-kakak saya. Selalu dikucilkan, dicurigai, dan apapun yang dilakukan selalu salah di mata keluarga saya, terutama oleh kakak-kakak saya. Bahkan suami saya pernah difitnah mengambil harta warisan keluarga kami sehingga membuat suami saya marah dan tidak mau datang lagi ke keluarga kami. Namun karena saya paksa, akhirnya masih mau, sekalipun hampir tidak tegur sapa dengan keluarga kami. Saat ini, ayah saya sakit, dirawat oleh ibu saya di rumah, sehingga secara rutin saya mengunjungi ayah untuk membantu membersihkan rumah, memandikan, dan menyuapi makan. Terkadang saya datang ke sana, saya membawakan oleh-oleh untuk orang tua saya. Saat orang tua saya membutuhkan alat bantu jalan, saya juga membelikannya. Dan orang tua saya sangat suka dengan apa yang saya lakukan. Namun segala apa yang saya lakukan itu selalu dicacat oleh kakak-kakak saya. Kakak-kakak saya inginnya orang tua saya hanya menerima pemberian dari mereka, tetapi ketika mereka memberikan barang tersebut, selalu dengan menyebut-nyebut harga barang tersebut, hingga orang tua saya tidak nyaman memakainya, dan lebih memilih menggunakan apa yang saya berikan. Dan pada dasarnya, kakak-kakak saya tidak suka kalau orang tua saya suka kepada saya. Ditambah lagi, anak-anak saya yang tumbuh dengan baik, jadi anak yang sopan dan tahu agama, karena saya ajak ngaji, sehingga orang tua saya sangat sayang pada anak-anak saya. Dan anak saya sudah bekerja, mendapat gaji yang lebih besar dari anak kakak, semakin menambah ketidaksukaan kakak kepada saya dan keluarga. Sehingga sekarang, apabila saya berkunjung ke rumah orang tua, saya mencari waktu agar tidak ketemu dengan kakak-kakak saya. Karena setiap kali ketemu dengan kakak pasti ribut. Saya berusaha diam saja, tetapi kakak selalu marah-marah tanpa sebab. Yang demikian itu saya harus bagaimana, Ustaz? Kalau kata-katamu itu betul, kakakmu itu dengki ini namanya. Dengki. Dengki itu perasaan tidak senang kalau orang lain mendapat kenikmatan. Nah, kakakmu itu laki atau perempuan? Lah kok ngurusi wong adiknya punya suami seneng banget kok, ya? Bahagia hidupnya, punya anak, hidupnya sejahtera. Lah kok mung kurang ganteng iki sing nglakoni itu kamu apa kakakmu, ya? Ya, kalau kamu katakan kurang ganteng enggak apa-apa, ya. Allah memilihkan, memerintahkan untuk mencari suami atau istri itu yang nomor satu bukan cantiknya, bukan gantengnya kok. Yang diperintahkan oleh Allah nomor satu itu apa? Imannya. Iman. Ya enggak? Kalau gue bojo ganteng akhirnya termasuk penjara. Cukup ganteng banget nih saya ini masuk penjara. Ya enggak? Atau cantik, istrinya cantik sekali. Oh, ternyata siapa orang dia megang. Akhirnya juga jadi orang tidak genah. Nah, maka kalau Allah memilihkan imannya, kata Allah tuh karena pilih kamu iman itu membawa kamu ke surga. Dan yang ganteng atau cantik tadi tidak iman membawa kamu ke neraka. Ya, istilah suami saya tidak ganteng neng dunia tapi imannya baik, tanggung jawab, soleh. Besok neng swarga dibantu bagus, ganteng sudah. Neng swarga ora nek wong elek. Semua cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Orang tua aja enggak ada kok. Sing wong tua mlaku tuyuk-tuyuk nek mlebu swarga jadi muda semua. Wong ning swarga kok mlaku sing nganggo teken ya mesake to. Mula surga enggak ada orang mesake itu enggak ada. Semua giat semuanya. Sehat, bagus, ganteng, cantik ya. Dan enggak ada yang mesake itu enggak ada. Nah, maka itu dah tahankan itu namanya dengki. Dah kamu mau tahu saja mensyari hasidin itu hasad. Pertahankanlah itu. Terus sikapmu bagaimana? Ya, kalau didengkani orang ya sudah kamu enggak usah balas dengki. Orang tuamu hanya menilai kan? Ya, ternyata walaupun suamimu tidak ganteng justru masuk di hati orang tuamu. Setiap datang kamu memberikan apa malah merawat orang tua lebih senang daripada dirawat oleh kakak-kakakmu tadi. Ya, diberikan apa nah, itu lebih suka memakai apa yang dari kamu Ya, karena memberikan, kalau orang yang beriman memberikan kepada orang tua itu ikhlas. Kalau yang lain tadi walaupun pemberiannya lebih baik, lebih banyak mungkin, terus disebut-sebut di mana-mana. Nah, yang orang tua yang diberikan juga begitu kan, enggak suka kan. Memberi apa cok di kandak-kandak ke tanggane, sedang aku ngopeni we cilik nanti kowe gede iki ora tau tak kandak-kandake sapa-sapa. Apa yang diberikan oleh orang tua orang tuamu kepadamu? Jauh lebih banyak. Baru memberi apa aja belum, belum membalas kebaikan. Jadi itulah kita terima aja apa yang diberikan oleh Allah, menjadi orang yang sabar. Walaupun kakakmu seperti itu, ya apa yang dikatakan oleh kakakmu lebih baik enggak usah banyak didengar, ya. Kalau dia bersuara enggak usah dimasukkan hati. Udah, kamu tetap beramal baik pada orang tuamu, tidak peduli kakakmu senang atau tidak senang. Capanya enggak usah dimasukkan hati, rasa dipikir malah rekoso ning hati nanti ya. Ya, terasa cukup ya. Ya, waktunya udah ini, kita langsung aja buka pertanyaan. Silakan loh, pertanyaan langsung diambil mic-nya, disebutkan nomornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kusnudin dari Ponorogo. Ini suruh baca. Saya ya. Tidak bertanya, ingin mohon dijelaskan. Ya. Akhir-akhir ini yang paling ngetren di kalangan kita, di mungkin di tempat-tempat lain juga sama, di tempat kami, ya, yaitu masalah istighosah. Dan saya lihat, saya tidak setuju karena saya lihat itu pelaksanaannya dan caranya pating selingklah, enggak karu-karuan. Dan untuk segala macam tujuan. Bahkan kemarin ada pesta buka giling di Madiun, ada pabrik itu, memulai itu, juga mengadakan istighosah. Untuk ruatan juga istighosah. Pindah rumah juga istighosah, sepak bola istighosah, ujian nasional istighosah. Bahkan yang lebih memprihatinkan itu siswa-siswa yang akan mengikuti ujian dan ikut istighosah itu membawa alat tulisnya lalu dibawa ke kiainya, lalu disuwuk dan seterusnya. Maka dalam hal ini kami mohon Ustadz untuk menerangkan istighosah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. Kami kemarin sempat mendapatkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa apabila Rasulullah mengalami kesusahan, maka beliau berdoa, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghis. Demikian Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau sekarang sedang ngetren istighosah, ya biar aja yang istighosah, biar istighosah. Ya kalau kita tidak sepaham, tidak usah mengikuti, tapi enggak usah mencela mereka. Ya dah, saling kita menghormati. Sing arep istighosah, istighosah. Oh, yang tidak ikut, ya jangan dipaksa. Dan tidak usah mencela, sudah biarkan saja lah. Ya, arep ujian, pensinya disuwuk kiai neng, kok nek nulis ben? Ya biar saja, biarkan saja lah. Kita enggak usah mesti orang yang semacam itu. Nah, tapi kita, karena kita tidak tahu dasar-dasar seperti itu, tidak meyakininya, maka kita ya sudah tidak usah ikut. Tidak usah mencela, yang ikut begitu ya biar, jangan memaksa orang lain, udah gitu aja. Ya, dan tidak usah dicela, terus biarlah gitu aja. Nih, saya katakan ya, ini saya dapat SMS. Dari seseorang yang ada kaitannya dengan meninggalnya Ustadz Jeffrey. Ya kan lihat Ustadz Jeffrey meninggal itu kan jadi bermacam-macam perilaku oleh orang yang hidup juga gitu loh. Orang yang hidup bermacam-macam perilaku yang mereka lakukan. Bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong jangan dihapus SMS ini. SMS ini dari Pipi, istri almarhum Uci. Uci siapa? Ustadz Jeffrey, ya ta? Ia bermimpi ketemu Ustadz Jeffrey, ya, Jeffrey Al-Bukhari. Dalam mimpi itu, beliau berpesan, kuatkan akidah dalam ibadah, karena dunia sudah goyang dan tua. Jangan tinggalkan sholat. Tolong, nah ini titik. Kalau itu betul nasihatnya kan baik itu. Nah ini yang jadi nyimpang ini. Tolong sebarkan SMS ini ke 20 muslim. Insya Allah dalam waktu 10 hari kamu dapat rezeki besar. Dan bila tidak disebarkan, maka kamu akan menemukan kesulitan yang tidak henti-hentinya. Demi Allah, ini terbukti. Percaya enggak ini? Orang yang mempercaya ini syirik. Kamu ikut menyebarkan ini, berarti ikut membawa orang mendorong kepada perbuatan syirik. Seolah-olah yang mendatangkan rezeki itu, menyebarkan SMS ini, kamu menyebarkan ke 20 orang akan jangka 10 hari dapat rezeki yang besar. Kalau tidak disebarkan akan dapat kesulitan seterusnya. Ya. Saya enggak kenal orang namanya, tapi saya kata saya balas satu, astagfirullah, kamu sudah berbuat kemusyrikan yang besar. Jangan kamu teruskan begitu. Kamu kalau teruskan berarti kamu ikut andil dosa orang berbuat syirik. Dah tidak disambung lagi. Nah, Bung, kita lihat itu Ustaz Jeffrey meninggal itu acaranya macam-macam gitu. Di tempat yang di mana dia kecelakaan, di situ juga diadakan tahlilan di situ. Sampai ada yang tanah kuburannya diambili. Ustaz Jeffrey-nya enggak apa-apa, yang hidup itu loh. Terus tanah kuburan dijikui untuk apa kira-kira? Nah, seolah-olah kan ini kuburan tanah yang dari ngubur Ustaz Jeffrey itu seolah ada barokahnya atau gimana lah. Itu karena jauhnya pengertian dari agama seperti itu. Maka kita yang ngaji, ya, yang sudah kita tahu amalan itu perintah atau tuntunan dari Rasulullah itu kita lakukan. Yang belum tahu tidak usah kita lakukan. Karena belum tahu, Allah juga mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Tetapi kalau ada orang melakukan seperti itu, kita tidak perlu mencela. Kita prasangka baik. Mungkin saudara-saudara kita yang melakukan seperti itu tuh sudah mengetahui tuntunannya. Lah kita yang belum tahu, maka tidak usah mengamalkan. Kalau ingin ikut mengamalkan, tanya dulu kepada yang mengamalkan itu, apa yang begini itu ada tuntunannya, lah gitu loh. Kalau ada, boleh kamu ikuti. Kalau tidak ada, kok kamu ikuti, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati, nanti akan ditanya pertanggungan jawabnya. Nah itu ya, jadi dah tidak usah. Mungkin beliau-beliau sudah tahu, kita yang belum tahu sudah diam saja lah, enggak usah. Enggak usah komentari apa-apa. Oh, situ istighosah ya, biar gitu aja lah. Yang lain tadi, nomor berapa tadi? 15. Ayo. Baik, 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narso dari Padang, Sumatera Barat. Oh ya, dari Padang, Sumatera Barat ya. Pertama-tama kami ingin menyampaikan salam, dapat titipan salam dari beliau Bapak Prapto, pengurus binaan dari Darmas Raya Padang Sumatera Barat, buat Al-Ustadz dan kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu datang kapan? Kami datang rombongan, tiga keluarga berjumlah 10 orang. Kami berangkat dari Padang hari Senin, tiba di majelis malam Kamis jam 9 malam. Oh ya, alhamdulillah. Selanjutnya kami juga ingin mengucapkan terima kasih yang mana kami telah diterima untuk menginap di majelis ini dengan sarana yang begitu mewah. Ya memang majelisnya mewah. Disediakan kamar yang begitu mewah, Ustaz. Ya. Dan kami juga berterima kasih sekali. Kemarin hari Jumat kami diajak bertadabur alam, yaitu salah satunya pergi ke makam alap-alap Sambernyowo dan ke pemakaman keluarga Cendana. Kamu ambil tanahnya di sana? Tidak, Ustaz. Oh, enggak. Kami setelah sampai di pemakaman keluarga Cendana, kami sangat heran dan kami mengelilingi rumah yang megah yang ada di situ. Dan setelah kami mengelilingi, kami menangis. Karena kami ingat saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang tidur di emper-emperan toko, yang tidur di kolong-kolong jembatan, yang mana mereka itu masih punya rasa, masih merasakan dinginnya kena air hujan, masih merasakan panasnya kena terik matahari. Sedangkan mereka-mereka yang sudah mati, yang tidak merasakan apa-apa, dilindungi semegah itu. Kami sangat prihatin sekali, Ustaz. Dan untuk selanjutnya, kami mohon bimbingan Al-Ustaz untuk binaan kami yang ada di Padang, Sumatera Barat, untuk supaya bertambah istiqomah lagi dan mengikuti dan rajin atau rutin mengikuti kajian binaan maupun kajian kelompok-kelompok. Karena jarak kami ke kajian itu, Al-Ustaz, relatif. Ada yang dalam ditempuh dalam perjalanan 2 jam dan melalui hutan-hutan. Ada yang menempuh perjalanan itu dan sangat susah sekali karena jalan setapak di tengah hutan. Apabila hujan itu mendorong kereta atau sepeda motornya itu dengan susah payah. Semoga keadaan yang demikian itu tidak menyurutkan kami untuk mendalami ataupun mengamalkan dalam isi kajian yang dibina Majelis Tahfidz Al-Quran ini, Ustaz. Saya kira demikian penyampaian dari kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu gak usah menangis. Kenapa kok dia tidur di jembatan? Kenapa tidur di tempel-ngemper toko? Ya salahnya dia sendiri toh. Tidur kok di bawah jembatan. Ya toh? Nah itu ada rumah baik tadi buat tidurnya ngalih di situ aja. Tidur di situ. Itu longgar, gak ada yang niduri di situ kok. Tidur, wah saya kehujanan, ya dah tidur di sana, rumahnya baik. Dah, dari sana. Yang lebih dikasihani itu bukan tidurnya di bawah jembatan atau di emper-emper rumah toko. Yang lebih dikasihani itu tidurnya di dunia aja susah seperti itu. Kehujanan, kepanasan, tidur di bawah jembatan, kadang-kadang kebanjiran. Iji ora sholat sisan itu yang lebih dikasihani. Neng dunia newer koso, di akhirat nanti akan lebih susah. Dia tidak punya apa-apa. Wong dia punya emas sepenuh bumi aja untuk nebus dirinya nggak bisa, apalagi tidak punya apa-apa. Nah itu yang cilaka abadi kan kalau begitu itu. Maka mudah-mudahan kolong-kolong jembatan dan sebagainya itu radio kita bisa didengar mudah-mudahan. Dan nanti dia tidak merasa kecil hati, walaupun begitu itu. Saya akan berusaha, oh hidup di bawah jembatan ya tidak lama aja kok. Hidup itu kan cuma sebentar kan. Nah, perkara yang sudah mati kok dibuatkan semacam itu sebenarnya bukan nginakkan yang mati, itu nginakkan yang hidup. Kalau ziarahkan situ misalnya bisa, nah, bisa makan-makan, bisa santai-santai, bisa tidur di situ, tempatnya nyaman, enak gitu loh. Nek sing mati ora ngrasake untuk dibuatkan rumah baik ya enggak. Dikijing barang itu, dikijing marmer juga, yang mati dah enggak ada pengaruhnya dengan dikijing apa tidak dikijing, yang mati enggak ada pengaruhnya. Maka itu kan kehendak yang hidup saja. Nah, mudah-mudahanlah dengan kita makin banyak ayat kita kaji, bisa mengerti. Ada pun saudara tadi jalan setapak, bisa ya jarak tempuh jauh, berjam-jam, bisa ditempuh. Ya, alhamdulillah bisa ke tempat yang membawa kepada tuntunan yang benar. Dengan susah payah itu janji Allah nanti akan ditemukan kemudahan-kemudahan. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Jadi dengan susah payah itu nanti akan diberi kemudahan. Apalagi menempuh jalan setapak jarak jauh dengan susah payah, kalau hujan tadi itu jalan susah. Tapi dikatakan oleh Allah, dikatakan oleh Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, ya, menuntut ilmu yang hak ini, ya, Allah akan memudahkan jalannya ke surga. Ya, walaupun siapa yang harus mendorong kendaraannya, dimudahkan jalannya ke surga kan suatu kebahagiaan. Jadi itu jangan diterima dengan capaian, tapi dengan penuh syukur. Ingatasi susah begini kita bisa sampai. Jadi kenikmatan yang diberikan oleh Allah lebih banyak daripada orang-orang yang diberi jalan mudah. Ya, kendaraan punya, jalannya mudah, tidak jalan jauh. Itu tidak bisa datang di tempat-tempat yang memudahkan dirinya jalan ke surga. Tapi kita masih diberi kelebihan oleh Allah. Digerakkan hati kita untuk menempuh jalannya mudah ke surga. Disyukuri itu. Ya gitu ya. Mudah-mudahan saudara-saudara binaan di sana bisa istiqomah. Dan nanti pada hakikatnya, pada kesempatan yang pada saatnya nanti, mudah-mudahan dibuka. Ada perwakilan, ada cabang di sana. Nah sudah, kalau sudah ada perwakilan, ada cabang di sana kan lebih enak lagi. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman untuk bisa terus istiqomah, mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Terus nomor berapa lagi nomor nih? 8, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini 6 tuh, Pak. Nomor 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memperkenalkan Al-Ustaz, saya bernama Titik dari kelompok Selawi. Selawi Tegal. Oh iya. Pertama, kami akan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa belajar dan mengkaji Al-Quran di Majelis Tafsir Al-Quran. Yang kedua, kami memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga Al-Ustaz selalu diberikan rahmat dan kesehatan untuk membimbing kami semua umat Amin. Islam. Mudah-mudahan dari hari ke hari pemahaman kita sebagai umat Islam ke jalan yang terang benderang lebih baik. Amin. Ya, amin. Yang ketiga, kami ingin menjadi umat Islam yang baik, kami dengar dan kami taat. Ada beberapa masalah yang ingin kami tanyakan langsung pada Al-Ustaz. Pertama adalah yang berhubungan langsung pada diri saya. 3 tahun yang lalu, saya oleh suami dituduh berzina dengan jin. Dengan jin. Nah, itu saya khawatir, mudah-mudahan tidak berharap hukum li'an terkena pada saya, Al-Ustaz. Nah, setelah itu, kebetulan di Selawi sudah ada kelompok, kami mohon pada teman-teman untuk bersedia mengaji di tempat saya, supaya suami saya lebih banyak mendengarkan hal-hal yang baik sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi setelah beberapa waktu, itu juga tetap masih menuduh seperti itu, Al-Ustaz. Untuk hal seperti ini, kami mohon petunjuk. Yang kedua, saya berdelapan putra dari ibu dan bapak yang sudah meninggal dunia, itu menginginkan pembagian harta warisan orang tua saya itu berupa rumah dibagi sesuai hukum faraid. Kami berempat menginginkan sesuai hukum faraid, tetapi saudara kami yang empat berkeinginan rumah itu tetap diabadikan sebagai tempat berkumpul untuk bersilaturahmi dengan anak cucu pada hari raya. Untuk hal seperti ini, kami mohon saran Ustadz, sebaiknya kami bersikap seperti apa. Yang ketiga, kami punya saudara akrab yang akan menikahkan putrinya yang telah hamil di luar nikah. Tapi oleh saudara akrab saya itu tidak dijelaskan kepada calon menantunya bahwa anaknya itu telah mempunyai anak. Malah anaknya itu dijadikan atau disebutkan sebagai anak angkatnya mbahnya itu Al-Ustadz. Untuk seperti ini, apakah kami sudah mengingatkan untuk berterus terang, tapi beliaunya sepertinya belum bisa menerima. Untuk hal itu, sebaiknya kami menghadiri acara tersebut dan membantunya waktu saat akad nikah atau bagaimana Ustadz. Dan yang terakhir, kami mohon doa, semoga suami saya cepat sehat jasmani dan rohaninya dan istiqomah mengaji di MTA. Yang kedua, mohon doanya juga semoga anak-anak saya semuanya yang berjumlah 6 orang ngaji di MTA sampai akhir hayat. Demikian Al-Ustaz. Ya. Matur nuwun atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, suaminya sudah ikut ngaji. Sampun, terus tempat saya itu untuk ngaji untuk ya, kelompok Pak, biar mendengar, tapi masih merasa seperti itu Al-Ustaz, padahal kalau itu kan jin seperti apa rupanya juga enggak tahu. Kalau hukum li'an itu kan orang ya Al-Ustaz, lah ini untuk seperti ini saya harus seperti apa? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, suaminya itu dapat bisikan dari mana? Istinya kok zina dengan jin itu wujudnya apa jin itu? Kalau dia tahu kok enggak ditangkap saat itu jinnya gitu loh. Dan kalau sudah ngaji di MTA kok masih percaya semacam itu. Berarti ngajinya tidak paham itu. Nah, masa jin enggak bisa demeni menungso itu ya. Kalau bisa begitu susah itu. Ya. Kan manusia tidak lihat jin. Jinnya lihat manusianya. Ya. Nanti wanita-wanita dikeloni jin barang, sing ngeloni ora krasa lah, kok krasa ta iki, sing ngeloni kok ora enek. Kan susah nanti. Nggo dolanan jin barang lu, lho iki sing nganggo sapa iki dienggo dolanan jin. Nah, itu harus ada kepercayaan semacam itu. Maka suamimu kalau menuduh ya berzina, suruh menunjukkan bukti. Buktinya apa gitu loh. Nah, kalau tidak bisa membawa bukti menuduh zina itu hukumannya dijilid itu, dikebuki 80 kali itu. Ya. Maka itulah, itu mudah-mudahan dengan lewat ngaji ini lama-lama menjadi sadar. Amin. Ya. Nah, wis dah dizinai jin masih kamu mau ngumpuli juga, berarti kan kembulan karo jin. Ini kepercayaan yang aneh itu ya gitu-gitu. Ya mudah-mudahan dengan ngaji dia sadar nanti. Kita orang ngaji harus tidak percaya, begitu-begitu tidak percaya. Jangan percaya, nek zina karo jin nanti berarti punya anak jin. Jangan percaya tunggale anak gendruwo, barang jangan percaya. Itu semua tidak mungkin terjadi gitu loh. Tidak terjadi. Ya. Kemudian pembagian warisan, ya sudah kalau setelah keluarga tidak kompak ya bagian warisan ya rame tadi dah. Dimusyawarahkan saja sama keluarga, baiknya bagaimana, supaya keluarganya tetap utuh, ya, musyawarah dengan baik. Nah itu nanti diatur cara Islam, ya yang lain tidak mau. Ya, tidak mau, karena dia tetap tidak mau. Ya, sudah dimusyawarahkan saja, dirembuk yang baik sama keluarga. Ya kalau saya tunjukkan seperti ini, harusnya begini, ya tetap tidak mau mereka. Nikah sudah hamil. Jadi itu tadi, sudah hamil dinikahkan dengan orang lain apa Sudah beranak, anaknya sudah usia 3 tahun. Sudah punya anak, anaknya tadi diakui sebagai anaknya oleh mbahnya. Oh, jadi itu dikatakan masih gadis itu malah. Enggak ya. Ngomong gadis sih. Tapi ya, itu pokoknya dia punya anak hasil zina gitu lah. Iya. Terus sekarang ibu ini tadi dinikahi orang lain tanpa dikatakan kalau dia sudah punya anak. Itu namanya penipuan. Itu nanti di belakang hari akan terjadi rame. Bagaimanapun juga nanti akan tahu. Lebih baik sebetulnya diramaikan di depan daripada di belakang. Ya, diramaikan di depan, katakan terus terang, ya ini anak saya yang akan saya nikah dengan kamu. Ini karena kecelakaan, sudah hamil dengan orang lain sampai punya anak satu, anaknya ini. Ya, biar dia mikir. Kalau nanti, wah Rasito, wes hamil, wes punya anak, gitu lah. Nah, tapi kan, tapi kalau tidak diberitahu, wah nanti rumah tangganya akan gegeran terus kalau sampai tahu, ya, tahu berarti kamu menipu saya kan, gitu kan, merasa tertipu tuh. Tapi kalau ramai di depan, tinggal dia mau apa tidak. Kalau mau, memang sudah jarakan sejak depan begitu. Nah, kalau dia dikatakan, padahal itu nanti di depan, naib mesti ditanya waktu jonggolan atau periksaan itu. Tanya gadis apa janda, mesti tanya gitu mesti. Ya lah, mesti tanya tuh naibnya. Joko apa Dudo? Nah, kalau dia mengatakan Joko, ya betul. Kalau Dudo, dimintai surat cerai. Yang perempuan juga begitu. Gadis apa janda? Kalau katakan janda, mintai surat cerai. Kalau gadis, belum punya anak mestinya. Harusnya diterangkan, saya gadis. Tapi sudah punya anak, harusnya gitu. Lalu gadis punya anak, ya anak di luar nikah, gitu lah. Kan umumnya yang dikatakan gadis sih belum tahu nikah. Memang saya belum pernah nikah, tapi sudah kerap kawin, ya gitu. Ya. Nikah dengan kawin kan lain. Saya nikah belum, tapi kawin sudah, gitu loh. Ya harusnya di katakan apa adanya, kalau tidak nanti akan ramai di belakang. Ya, boleh pernikahan datang apa tidak? Ya, ya kalau kamu datang berarti menyetujui penipuan itu. Penipuan itu kamu setuju, menyaksikan, kamu menjadi saksi palsu. Ya, ya kemudian ya doa insya Allah mudah-mudahan MTA di sana pesawatnya bisa istiqomah mengikuti kajian, akhirnya nanti kalau kita ngerti tuntunan ngaji, ngerti tuntunan Quran itu, kita keluar dari gelap gulita itu ke cahaya yang terang benderang. Nah, jaga aja istiqomah. Terus apa lagi? Nomor berapa? Nomor 6, silakan. Ayo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua hal yang ingin saya tangkapkan Ustaz. Iya, kenalkan dulu saya Ibu Endang dari Gemolong. Yang pertama dari, mana? Dari Gemolong. Gemolong. Iya. Gemolong jauh sana ya? Iya. Sebelumnya mohon maaf ini nyelon-nyelon saya sudah 3 minggu untuk menyimpan pertanyaan ini karena memang minggu-minggu kemarin harus mengutamakan saudara kita yang jauh-jauh. Ya. Jika masih ada waktu lagi, nanti setelah saya ini ada saudara yang dari Sumatera Barat ingin menanyakan langsung juga, Ustaz. Ya, mari-mari. Yang pertama, waktu itu orang tua kami sebelum wafat meninggalkan wasiat tentang wakaf sebidang tanah 1000 meter untuk diwakafkan untuk kepentingan umum maupun keagamaan Ustaz. Sampai sekarang tanah wakaf itu belum dimanfaatkan oleh penerima wakaf dan masih digarap oleh kakak saya, dan yang saya tanyakan bagaimana hasil dari garapan itu Ustaz, apakah halal untuk kita nikmati atau kita makan bareng-bareng. Yang kedua tentang tunjangan profesi guru Ustaz, apakah termasuk fisabilillah jika zakat tunjangan profesi guru itu dibelikan semacam angkot untuk mengambil atau antar jemput siswa yang kurang mampu. Sekian pertanyaan kami. Terima kasih penjelasan dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ya. Dijawab, ini yang dari Sumatera Barat langsung, Ustaz. Oh iya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Samtin dari Sungai Rombe, Sumatera Barat, mau bertanya, Pak Ustaz. Ya. Mari. Ibu saya udah tua, Pak Ustaz, mau mendaftar haji 2 tahun lalu. Udah mendaftar haji 2 tahun yang lalu. Tetapi sekarang ibu saya sudah mengalami pikun. Yang mau saya tanyakan, Pak Ustaz, ibu saya sekarang sudah mengalami kelupaan atau pikun. Kalau diajari bahasa Arab itu agak susah, Pak Ustaz. Jadi kalau nanti sudah waktunya berangkat haji, kalau membaca doa-doa haji di sana itu kalau lupa, kalau pakai bahasa Jawa atau bahasa Indonesia itu sah apakah tidak, Pak Ustaz? Hanya itu yang saya tanyakan, Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama tentang wasiat diwakafkan kepada satu lembaga. Nah, kalau sudah diwakafkan, sudah diterima dan belum dimanfaatkan, dari tanah tidur gitu kan. Ya. Kemudian kalau memang masih digarap kakakmu atas seizin yang menerima wakaf, karena tanah itu sudah diwakafkan, sudah beralih apa? Pemilik, yang memiliki yang menerima wakaf itu. Kalau yang menerima wakaf itu boleh ya sebelum saya manfaatkan atau dibangun gedung apa masjid apa untuk pengajian dan sebagainya, sebelum dimanfaatkan ditanami, diambil hasilnya. Memang penerima wakaf tadi boleh ya, boleh. Insyaallah hasilnya halal daripada tanah tidur nganggur kan. Ya, daripada nganggur yang belum saya akan bangun, dah kamu manfaatkan, kamu tanami boleh saja. Kalau saya izin yang menerima wakaf boleh, enggak apa-apa, hasilnya halal. Kemudian zakat profesi guru. Zakat disalurkan beli mobil untuk menjemput orang untuk apa? Anak sekolah, ya, tidak ada saluran ke sana, nggak ada. Zakat itu salurannya kepada 8 golongan, ya, dalam surat Taubat 60 itu tidak termasuk antar jemput anak sekolah, nggak ada. Pomnya itu tidak ada gitu loh. Kemudian ibu dari Sumatera Barat, ibu sudah tua, daftar haji, pikun. Ya, sudah lupa, kalau pikun, betul pikun itu sudah tidak wajib haji. Kalau sudah pikun, sudah lupa, kadang-kadang sholat saja mestinya 3 rakaat, kadang 1. Atau kadang-kadang waktunya sholat malah tidak sholat. Ya, atau sebetulnya sudah sholat malah mengatakan belum sholat. Ya, sudah pikun ini sudah Allah mengatakan menjadikan lupa apa yang pernah diketahuinya. Jadi sudah tidak wajib haji itu. Udah begitu enggak wajib-wajib. Kemudian doa. Doa-doa yang memang ditentukan oleh apa itu? Tuntunan agamanya, tuntunan agama Islam, ya, tidak boleh diganti dengan bahasa Jawa, enggak boleh. Ya, misalnya doa yang dituntunkan harus membaca apa itu? Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu diucapkan dengan bahasa selain itu enggak boleh. Memang ada tuntunannya begitu kok. Lah nanti sholat barang kan doanya doa bahasa Arab semua. Pun terus diganti jo sujudnya yang basa Jawa, ya toh? Rukuke bahasa Jawa, ya enggak boleh itu. Maka dilaksanakan ya, suruh menghafal semaksimalnya. Semaksimalnya bisanya sampai paruh ya sudah, paruh itu berjalan. Tidak usah diperberat kalau memang tidak bisa, apalagi karena sudah pikun tadi. Sebenarnya kalau sudah pikun itu sudah tidak wajib-wajib. Pikun itu sudah tidak sholat ya tidak apa-apa. Kalau memang dia tidak sholat, ingatnya itu sudah sholat, ditanya, loh kok belum sholat bu? Dia bilang, sudah sholat. Padahal belum. Itu tidak dosa. Tidak dosa. Memang orang yang dah pikun itu semacam diberi kebebasan oleh Allah. Ya. Karena sudah tidak dengan kesadaran yang sempurna pada dirinya. Itu ya. Apalagi? Nomor 7, Ustaz. Ya. Dari mana? Saya dari Bangka Belitung. Iya, dari Bangka Belitung juga bisa, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahyati, Pak Ustaz. Ya. Saya diutus suami saya untuk mengantarkan anak saya daftar SMA di MTA ini. Tapi karena di Belitung itu belum ada MTA, Pak. Jadi kami ini cuma mendengarkan radio saja. Ya. Kebetulan satu setengah tahun yang lalu kami pulang ke Jawa ini. Kami sempat membeli brosur-brosur dan juga kaset MP3. Jadi kami pindahkan ke HP, Pak, untuk mengulang-ulang kajian ini. Terus mudah-mudahan saya minta doanya agar anak saya bisa diterima di sekolah SMA ini, agar harapan kami untuk menjadi anak yang soleh, ya, dan untuk menegakkan agama ini bisa tercapai. Ya, nanti bisa jadi kadernya di sana ya, mudah-mudahan. Ada titipan pertanyaan dari suami saya, Pak Ustadz. Ya. Karena di Belitung itu masih kemusyrikan-kemusyrikan itu masih kental sekali. Ya, sama di sini ya, Ma. Kalau di Belitung itu sedikit-sedikit sakit gigi, sakit apa, bejampe, Pak Ustadz. Ya, gak apa-apa. Jadi, yang ditanyakan apa? Yang kami tanyakan, di sana itu ada orang ahli dalam, kalau di sini mungkin sangkal putung ya, Pak. Ya. Yang orang yang patah-patah itu, tapi kalau di sana ditapal pakai ramuan, Pak. Jadi, tapi dulu orang itu terkenal dukun ampuh gitu, Pak. Ya, pertanyaannya, apakah berdosa bila misalnya kami meminta sindak, tapi kalau mendapat musibah, karena kawan kami itu sudah ada yang berobat ke sana, ragu dengan datang ke sana itu apakah berdosa apa enggak gitu, Pak. Terus pertanyaan yang kedua, di sana itu kami sudah mengajak kawan-kawan, tapi baru 3 keluarga, kami adakan pertemuan tiap hari Jumat malam, Pak. Tapi masih susah untuk mengajak, selalu istiqomah gitu, Pak. Jadi mohon doa dan sarannya agar kami selalu bisa istiqomah dalam mengadakan pertemuan itu. Karena di sana untuk mendengarkan radio pun kami susah karena kami tinggal di PT, Pak. Listriknya dijatah dari jam 6 sampai jam 11 malam cuman, Pak. Ya. Terus pertanyaan yang ketiga, berdoa dengan mengangkat tangan dan selesai mengusap muka itu apa ada tuntunannya, Pak? Itu pertanyaan dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang itu pengobatan ke istrinya sangkal putung tadi, kalau memang dia memang mempunyai keahlian itu, ya biasanya kalau di sini misalnya kaki patah itu terus digadukkan sendiri, terus skip dan sebagainya itu, yang dia punya keahlian begitu ya boleh saja. Tetapi lebih selamat kalau berobat yang itu ke dokter. Kalau itu kan dasarnya cuma digerayai gitu, oh kita erodok patah, poretak, terus di gip. Kalau di dokter kan dipoto, yakin ini patah betul apa tidak, gitu lah. Nah nanti lebih baik itu, jadi tidak ragu-ragu. Lah apalagi pengobatannya kamu ragu, kalau ragu jangan diteruskan. Ya, kalau yang real-real misalnya, ya jelas itu pengobatan ya ke dokter. Dokter ahli, apalagi yang mengadakan pertulangan itu pengobatannya ke ortopedi, rumah sakit tulang itu. Nah, di situ. Itu dokter umum aja enggak bisa kok kalau patah tulang itu. Ya, itu ya mengenai itu saya sarankan lebih baik ke dokter lah itu. Ya kalau habis doa mengusap muka, ya, habis doa mengucap muka, Ya, ya kalau memang kamu belum tahu dalilnya, enggak usah melaksanakan, itu aja kan. Kalau sudah tahu, ya ikuti. Jadi sebenarnya orang ngaji itu mudah. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Kita enggak belum tahu dalilnya, nanti ngaji terus, nanti lama-lama kan. Kalau memang ada, nanti akan tahu. Gitu? Kalau tidak ada, ya selama belum menemukan, ya enggak usah ikut-ikutan. Tapi enggak usah nyalahkan orang lain yang begitu, biar aja. Mungkin dia sudah merasa tahu gitu. Itu ya. Ya mudah-mudahan anaknya sekolah di sini nanti kerasan bisa mengikuti pelajarannya. Ya. Banyak ibu yang dari sana, dari Mukumku ada, dari Medan ada, dari Kalimantan ada, sehingga nanti ketemu saudara-saudara kita yang jauh-jauh. Ya, masih ada? Muka-muka ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Sri dari Klaten, Pak. Ya, ayo cepat ya, dah. Iya. Nanti mungkin ini muka-muka Klaten ini. Ya. Ayo. Iya. Apa yang ditanyakan? Iya. Sebelumnya saya minta maaf apabila pertanyaan nanti tidak berkenan. Begini Pak Ustadz, saya kan hampir setiap hari mendengarkan kajian lewat radio MTA ini. Nah, di kajian itu Pak Ustadz pernah menerangkan kalau orang berbuat dosa karena kebodohan dia, orang itu bertobat minta ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Itu kalau saya tidak salah dengar. Nah, yang ini saya tanyakan di sini Pak Ustadz, bagaimana kalau orang yang berbuat dosa itu orang yang sudah beriman, orang itu ibadahnya rajin, tapi dia tergelincir melakukan perbuatan dosa, tapi bukan dosa syirik Pak Ustadz. Nah, orang itu terus bertobat kepada Allah, dia menyadari akan dosa-dosa yang ia lakukan. Ia tingkatkan lagi amal-amalan ibadahnya dan ia perbaiki lagi amal ibadahnya. Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu, Pak Ustadz? Dan apakah amalan-amalan yang ia kerjakan sebelum dia melakukan dosa itu apa ya, dihapus oleh Allah, Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua Pak Ustadz, di kajian Pak Ustadz juga pernah menerangkan tentang sholat dua rakaat setelah berwudu sebelum mengerjakan aktivitas yang seperti bila lakukan itu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, sholat dua rakaat setelah berwudu sebelum mengerjakan aktivitas itu waktunya kapan gitulah. Saya mohon penjelasan Pak Ustadz. Atas jawabannya saya mohon, saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dibaca surat An-Nisa ayat 17. Diulang lagi ini. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qoribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kanallahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi taubat yang diterima oleh Allah itu orang melakukan kejahatan karena kejahilan. Jahil itu artinya bodoh, tidak mengerti. tidak mengerti kalau yang dilakukan itu dosa. Nah, setelah ngerti, mungkin dengar radio, mungkin ada yang memberitahu, setelah ngerti yang dilakukan itu suatu perbuatan dosa, dia segera bertobat. Ya. Itu terima tobatnya. Walaupun tadi ketika mengerjakan dosa belum tahu kalau itu dosa, setelah tahu pun tidak segera bertobat, itu tidak diterima tobatnya. Syarat diterima tobat tadi berbuat jahat, berbuat dosa, tidak ngerti kalau itu perbuatan dosa. Tapi setelah mengerti, segera, tidak ditunda-tunda lagi. Segera bertobat. Lah, orang yang sudah mengerti, sengaja melakukan perbuatan dosa, memang tidak ada tobatnya. Orang berbuat dosa, sengaja ini tahu dosa dilakoni, tidak ada tobatnya. Apa mesti masuk neraka? Tidak. Kalau kamu dalam yaumul hisab nanti bisa mengimbangi perbuatan jelekmu tadi dengan kebaikan-kebaikan, ternyata banyak baiknya daripada jeleknya, bahwa fi insyatir roh, ya insyaallah, ya, kehidupan yang senang di surga. Ya, maka adbi sayyatal hasanat, ikuti perbuatan-perbuatan jelekmu, perbuatan dosamu dengan perbuatan kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyat. Sebenarnya kebaikan itu bisa menghapus kejahatan. Kalau perbuatan baiknya lebih banyak daripada perbuatan jahatnya, nah, masuk surga. Walaupun sudah pernah berbuat dosa. Memang manusia enggak ada yang selama hidup tidak pernah berbuat dosa selain Nabi. Ya. Manusia-manusia biasa itu banyak berbuat dosa. Ya. Tuh, seperti ketahui. Kemudian waktu sholat tohur tadi, kapan waktunya? Waktunya setiap habis wudu. Kalau kamu habis wudu, ya terus salat tahur tadi. Ya, dah cukup ya. Masih ada yang dari muka-muka tadi? Dari muka-muka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti dari muka-muka Bengkulu, Pak. Ya. Mau bertanya tentang sholat sunah duha. Di sekolah kami dahulu sewaktu akan dilaksanakan ujian nasional, dilaksanakan sholat sunah duha. Tetapi sholat sunah itu dilaksanakan secara berjamaah. Dan menurut pengetahuan saya, sholat sunah itu dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Kecuali sholat dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pertanyaannya yang pertama, apakah boleh sholat sunnah itu dilaksanakan dengan berjamaah? Kalau boleh, tolong dijelaskan berdasarkan hadis yang sahih. Dan yang kedua, doa sesudah sholat duha, Allahumma innad duha duhauka wal baha bahauka, dan selanjutnya itu, apakah doa itu sahih, Pak? Mohon dijelaskan. Untuk yang selanjutnya, apakah ada ketentuan zikir khusus sesudah sholat sunnah atau sama dengan zikir setelah sholat lima waktu? Ini ada pertanyaan titipan dari warga binaan yang ada di muka-muka. Mohon dijelaskan hadis berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai fulan, berdirilah dan umumkanlah bahwa tidak akan mungkin Allah mengokohkan agama Islam dengan orang pendosa." Hadis riwayat Bukhari nomor 4203. Mungkin hanya itu yang bisa kami tanyakan. Atas penjelasan Ustadz, kami ucapkan terima kasih. Ini ada mungkin bibi saya akan menyambung dari Jambi. Ada pertanyaan juga. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya dari Jambi. Saya datang ke sini bersama dengan keponakan saya. Saya ngantarkan dia untuk sekolah di SMA sini ya, SMA ya. MTA. Sudah daftarkan katanya, belum? Iya, Pak. Sudah daftar. Kemarin gak? Sudah didaftarkan dari cabangnya. Oh, sudah ya. Tinggal tesnya saja. Ya. Gini, Pak, pertanyaannya, di tempat saya itu ada zakat, yang ingin saya tanyakan tentang zakat. Nah, jadi zakat itu di sana ada beberapa orang yang zakatnya itu dikumpulkan menjadi satu. Nah, setelah itu uangnya sudah berkumpul, terus uangnya tadi dibelikan ternak, yaitu berupa sapi atau anak sapi. Dan ya, alhamdulillah zakatnya tadi itu sudah berjalan, udah dapat 7 anak sapi ya Pak, kayak gitu. Nah, selama menjalankan zakat itu tadi ada warga yang mengomentari bahwa zakat itu tidak boleh diberikan berupa barang tapi diberikan berupa uang seperti itu. Nah, harapannya zakat tadi diberikan berupa barang kan agar uangnya tadi tidak habis. Biasanya kan uang cepat habis gitu, Pak. Nah, dan alhamdulillah sapinya sekarang pun juga sudah ada yang besar dan sudah ada yang hamil gitu kan. Iya. Dan yang ingin saya tanyakan di sini, bagaimanakah menurut Ustadz, apakah cara yang kami lakukan ini salah atau tidak seperti itu? Kalau memang salah, tolong berikan ini masukannya, tolong luruskan seperti itu. Jadi nah, sapi hamil tadi putri berarti sapi. Iya. Ya. Sapinya yang bunting tadi kami belikan memang sapi yang betina. Terus masih pertanyaan tentang zakat juga Ustadz. Jadi seperti ini, saya kan bekerja. Terus di tempat kerja saya, terkadang pada saat gajian saya sering bilang sama teman-teman kayak gitu kan, yuk 2,5% keluarkan untuk orang-orang yang membutuhkan seperti itu. Tapi kadang, tapi mereka bilang zakat itu kan ada ini batasnya, ada nisabnya dulu. Kalau sudah mencapai nisab baru boleh dikeluarkan seperti itu. Tapi saya bingung untuk menjelaskan kepada mereka seperti apa dalilnya untuk batas mengeluarkan zakat itu berapa, apa ya Ustadz? Mungkin itu aja yang ingin saya tanyakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebutkan namanya, Pak. Namanya siapa? Oh, namanya Ani, Pak. Ani. Ya. Jadi ya, sholat sunah duka berjamaah, saya belum tahu dalilnya. Ya, kalau belum tahu jangan ditanya dalilnya, belum tahu. Atau yang mengatakan tidak ada, yang meniadakan suatu dalil jangan ditanya. Nah, mestinya yang ditanya, yang menjalankan sholat duha dengan berjamaah itu apa ada dalilnya, itu yang harus mengemukakan dalil. Kalau yang mengatakan tidak ada, jangan ditanya dalil, wong tidak ada. Sholat duha berjamaah, saya belum tahu. Dalilnya dengan mengatakan sholat sunnah berjamaah itu ya ada, selain Idul Adha, Idul Fitri ada lagi. Sholat apa? Ya? Ya, sholat gerhana itu juga berjamaah boleh, ya berjamaah boleh. Nah, sholat lail, tarawih dan sebagainya itu juga boleh berjamaah. Itu, jadi kemudian apa sudah sholat duha ada tak apa sudah ada dikir-dikir khusus, ya seperti apa dikirnya seperti dikir sholat wajib, ya. Kalau mau zikir bebas, ya, zikir-zikir khusus itu tidak ada, kecuali sholat wajib. Sholat wajib ada zikir yang sudah ditentukan, ya, ada ketentuannya. Kalau duha mau sholat selesai, sholat duha mau zikir apa aja boleh. Terus apa lagi tadi? Betul, agama ini tidak akan dikuatkan oleh pendusta, ya betul, hadis itu betul, apalagi riwayatnya Bukhari. Tidak mungkin orang pendusta kok akan menguatkan agama, itu enggak mungkin. Justru pendusta sendiri sudah perusak agama. Pendusta itu kata Nabi itu pangkal kejahatan. Iyakum wal kadziba fa innal kadziba yahtilal fujur fa innal fujura yahtilan nar. Jadi jauhi sifat dusta, karena itu pangkal kejahatan, yang kejahatan akan bawa kamu ke neraka. Ya, tidak mungkin orang berdusta kok mau menguatkan agama, tidak mungkin. Ya, tidak akan ada orang yang menguatkan agama dengan kedustaan, itu tidak ada. Kemudian tadi yang dari Jambi tadi, zakat diberikan kepada anak sapi. Kalau memang pertama dikenal sasarannya kepada siapa dulu. Kalau sasarannya kepada fakir miskin, memang akan diberikan pada fakir miskin. Diberikan sapi boleh saja, kalau memungkinkan, diberikan sapi, diberikan pada dia, biar untuk modal memperbaiki nasib kehidupannya. Kalau diberikan uang sehari habis, tapi diberikan sapi, diberikan, nah nanti bisa memperbaiki ekonominya jangka panjang itu. Boleh, asal pemberiannya jangan salah. Kalau itu orang miskin ya boleh. Nah kalau kamu zakat tadi kan diberikan sapi lah untuk pembangunan masjid, gak ditukarkan sapi ya, paling dibelah ya nanti malah. Jadi lihat, berikan sapi kalau diberikan fakir miskin boleh ya, untuk ini biar dipiara, memperbaiki ekonomi. Tapi kalau memang akan kamu salurkan untuk pembangunan masjid, jangan diberikan sapi. Apa nih masjid? Sing ngopeni sapa nih masjid sapi? Karena ada 8 golongan tadi kan. Terus zakat, ya, memang zakat itu ada nisabnya, tahol-hol. Tetapi Nabi di dalam mempraktekkan zakat itu sendiri kadang tidak mengikuti nisab itu. Maka umat Islam ya pecah itu dari dua. Nah urung satu nisab tidak zakat, ya silahkan. Tapi dia berdasarkan ayat Al-Quran, wa mimma razaqnahum yunfiqun, setiap mendapat rezeki dari Allah, keluarkan zakatnya. Ya, apapun, tidak usah pakai nisab-nisab. Ya. Kalau kita mau mengeluarkan zakat emas, misalnya zakat emas itu nisabnya 93, sekian gram, disimpan selama 1 tahun. Kalau punya emas 90 gram, 3, sekian, lebih, baru kamu keluar zakat. Itu pun syaratnya kalau sudah disimpan 1 tahun. Kalau belum ada 1 tahun tidak wajib zakat. Tapi prakteknya Nabi sendiri, istrinya memakai cincin, ada orang ibu menggendong bayi kecil pakai gelang tangan, gelang emas. Ya. Ketika ditanya Nabi, sudah kamu zakati? Belum, itu kamu memakaikan gelang dari api neraka. Nah, kalau dilihat itu, apa mungkin gelang emas anak kecil saja 90 gram? Apa mungkin istrinya Nabi memakai cincin beratnya 90 gram? Ya, kan tidak mungkin. Itu pun sudah diwajibkan untuk zakat. Kalau tidak, belum dizakati, tidak boleh dipakai, seolah kamu memakai cincin dari api neraka. Nah, di sini maka yang satu mengambil jiwanya. Ya kalau memang jiwa zakat itu sendiri dah tidak pakai nisab-nisab seperti itu. Tapi yang bersikukuh pada nisabnya ya sudah. Tunggu aja kalau nanti sudah punya uang. Harga itu selama 1 tahun boleh dizakati. Nah, tidak usah diributkan ya begitu. Monggo ambil jiwa zakat apa? Zahirnya saja. Ya saya rasa itu ya. Tadi ada pernyataan langsung tadi yang minta dibaca tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta ada kiriman surat, minta dibacakan sekarang ya. Coba bacaan. Kepada pimpinan besar Majelis Tafsir Al-Quran, Kiai Ahmad Sukino. Dengan ini saya beserta jajaran Nahdlatul Ulama dan sejumlah Kiai Langitan ingin bertabayun dan memberi sedikit nasihat kepada Pak Kiai. Seiring berjalannya waktu, kini para ulama, kiai dan para pemuka agama telah mengkritisi dengan apa yang terjadi saat-saat ini. Yang pertama, dari hasil rapat kemarin, dari semua pihak telah sepakat ingin memberi sedikit teguran kepada ajaran MTA yang dinilai ajaran MTA yang dinilai membuat porak-poranda dan membuat gaduh di masyarakat. Kami hanya mau tanya, apa sesungguhnya tujuan didirikannya MTA? Apa dengan penggalangan masa ini Pak Kiai ingin memberikan makar atau kudeta terhadap NKRI? Ini ya, dari lihat judulnya sudah jauh. Ya, judulnya mau tabayun. Nah, terus tanya, dengan penggalangan massa, yang galang massa itu siapa? Saya mendirikan pengajian di sini, saudara datang sendiri kok. Kan datang sendiri kan? Nah, menggalang massa itu siapa? Wong krungu radio seperti dari Muko-Muko, dari Jambi, dari... Kamu kenal orangnya aja, tidak masa saya undangi datang ke sini, mereka datang sendiri. Apalagi dikaitkan menggalak massa akan apa mau? Merusak NKRI. Ya. Ketoke koyo ya. Pembela NKRI tenan gitu loh. Sedang MTA itu ingin merusak, merongrong NKRI. Berarti orang itu tidak kenal. Didirikan Masjid Tahsil Al-Quran ini karena kasihan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang jumlah umat Islamnya paling banyak sedunia, tetapi sering terjadi perkelahian antar suku, antar pelajar, antar kampung, antar kelompok, antar golongan, ya. Padahal sesama muslim. Sesama muslim itu kalau berperang hukumnya apa? Haram. Merendahkan, menghina saudaranya sesama muslim hukumnya haram. Gitu? Merugikan harta orang muslim hukumnya haram. Korupsi haram, mencuri haram, bohong haram. Maka kasihan, maka didirikan Masjid Tahsil Al-Quran ini mengajak umat Islam yang mayoritas ini, mari kita kembali kepada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga seruan Presiden Republik Indonesia dalam pidatonya ketika menyambut Tahfidzul Quran dan Tahfidzul Hadis yang di Istana Merdeka beberapa bulan yang lalu, itu juga menganjurkan supaya umat Islam itu introspeksi diri untuk menata kehidupan dirinya, masyarakatnya, sampai bernegara, dan supaya acuan pokoknya itu Al-Quran dan sunnah Nabi. Ya, Quran presiden kita sebenarnya bagus. Ya, nah, MTA itu mengamalkan. Sebelum dianjurkan presiden itu, MTA sudah mengamalkan. MTA beri tahun 1970 sampai sekarang sudah 40 tahun. Adanya MTA bukan NKRI malah goyang di mana-mana. Yang perang itu kan tidak ada MTA. Irian Jaya sana mau merdeka sendiri, di mana ada merdeka itu bukan karena MTA di sana, bukan. Ya. Neta Bayun kenal ya, tenan ora usah mencela. Seolah-olah kok jadi pembela NKRI. Ya. Malah waktu di Jakarta itu kita dituduh ya kan membid'ahkan Pancasila. Kok koyo Pancasila, Pancasila yo tenan gitu loh. Banyak orang ngomong Pancasila tapi perilakunya jauh dari Pancasila. Paham enggak? Nah, kalau menurut Pancasila saling menghormati, orang berbeda paham, berbeda pendapat dihormati. Ngajian di mana-mana demo itu pengamal ke Pancasila itu. Nah, itu dah. Karena beda paham Pancasila lah. Sing ngamalke Pancasila malah dituduh ora berPancasila. Sing bubarke pengajian di sana di demo kemarin ya di Bojonegoro demo, tapi polisinya alhamdulillah baik, bisa merlerai, tidak jadi anarkis ya. Jadi alasannya apa? Padahal kita MTA itu pengajian, undang-undang yang berlaku di Indonesia dijalani. Ya ta? Aturannya harus memberitahu, kita beritahu. Ya, pemberitaan kepada aparat keamanan. Mau bangun gedung, minta izin, IMB kita bangun. Ya, yang tanpa izin itu berdiri. Sing nganggo izin malah sulit. Lah itu sing Pancasila sing di. Masa-masa itu kok kadang-kala unine gede-gede ngono lho unine. Kita ndak usah banyak ngomong, tapi diwujudkan dalam realitas kehidupan. Terus. Yang kedua. Tolong kalau dakwah itu yang sesuai dengan realita. Jangan seperti orang-orang yang baru mabuk. Pak Kiai sering mengatakan hidup di dunia itu tidak enak. Tapi Pak Kiai sendiri mobilnya Fortuner. Ora tau kerja, ngalor ngidur, bayarane ngungkuli pejabat. Itu orang, orang ngawur tapi gayanya seperti tahu. Lah wong kiai numpak Fortuner kok bingung. Lah harusnya alhamdulillah ada kiai ngelola pengajian tumpakane Fortuner, ora numpak becak. Lah nek numpak beca ora dimesake jamaah yo goleke urunan. Gen go mulih becakane iki kan gitu. Nek tumpakane Fortuner kuwi goleke urunan apa? Nah, mbok yo tekok wae. Jane batine iki tekor, Fortuner iki kok ngendi kuwi? Nah, iya ta? Mungkin itu apa pencucian uang kuwi. Mbok ngono wae. Boleh diaudit urusan Fortuner iki kok ngendi? Ala wong sing disoroti kok tumpakan kuwi lho. Harusnya orang Islam itu kalau punya kiai ya gagah begitu, tumpakane meyakinkan, ora diremehke wong, harus alhamdulillah aku ora dijak urun wis tumpakane wis apik. Ane aku dijak urun saya tumpakane pesawat terbang gitu lho. Ini saudara kita hari ini ada yang ke Pontianak. Hari ini ada yang ke Kalimantan Tengah, Pak Mansur sama Pak Narjo ke Kalimantan Tengah. Orang Fortuner tumpakannya Garuda. Iya, yang ke Pontianak juga. Paling tidak tumpakannya itu Lion. Gitu lah. Nah, kok ngono kok Mary? Oke, orang tahu nyambut gawe. Apa nyambut gawe ya lapor kowe Thomas, Mas. Nyambut gawe. Tengok-tengok belanjane gede ngungkuli pegawai. Belanjane gede ngungkuli pegawai. Jadi kamu lihat saya itu isine ketok e piye ngono lho. Ora nyambut gawe mobile Fortuner, wes luar biasa. Lah wong sing do ngaji ora ana sing ributke kok. Malah kamu ribut kuwi piye? Karepmu jane piye to? Karepmu piye? Mbok api-apian, sebab tu kirim surat supaya dibaca sekarang, gitu loh, ya diwaca to. Mbok tekan aku wae, tekan Mas, kowe entuk Fortuner iki kok ngendi? Ya. Nah, iso nek tekono tak tuduhke iki lho Fortuner kok ngene, tak ketemokke wonge, gitu loh. Wonge. Nek urung tau numpak Fortuner tak tumpakke, gitu loh. Kurang apik apa to kita itu? Kurang apik apa? Arep mbok silih entuk silien, boleh dipinjam boleh, apa meneh dipinjam kanggo pengajian silien wis. Aku disilahi Fortuner aku ora duwi rasa tuku bensin tak tukokke sudah. Kurang apik apa? Tak tukokke bensin kanggo ngisi pengajian iki nggonen silien. Mana kan luwe HP ta? Terus apa lagi? Wis kami lanjutkan. Nek kayak gitu, tidak enaknya di mana coba? Apa kamu tidak kasihan coba dengan rakyat yang mau makan aja harus ngutang beras ke tetangga? Lah nek kowe kasihan kudune nek ning rakyat utang beras yang tetangga mbok wenehi. Kenapa kowe sing ngerti ora mbok menehi malah aku sing kon kasihan kowe ora piye. Ya. Aku sing kon kasihan arep liwat utang beras ning tetangga. Lah kamu yang tahu kok tidak memberi. Ya ta? Yang saya tidak tahu malah suruh kasihan. Yang lihat langsung malah tidak kasihan. Iki piye? Ya ta? Kalau memberi itu dapat pahala, kenapa harus ketika kamu katakan pada saya bahwa kamu beri biar pahalanya kamu dapat gitu loh. Jadi sing disoroti ki apa to gitu. Terus apa lagi? Yang ketiga, belanjakanlah uangmu di jalan Allah. Wong Arab gawe gedung wae dadak mengatasnamakan Allah. Allah kuwi ora butuh belanjane manusia. Sing butuh gedung lah MTA, bukan Allah. Lagi esok gawe gedung kemaki Nepal. Nek kamu bisa bikin anak selusin jadi ahli surga semua itu baru prestasi. Nah, itu wong bodho ning aku pinter. Iso gawe anak selusin iso ahli surga lagi prestasi. Aku terus terang, gawe anak siji wae ra iso. Gawe anak siji ra iso kok. Pomneselosin, gitu. Saya punya anak 8, dudu aku sing gawe kabeh. Satu pun enggak ada yang saya buat. Gitu. Lagi mungkin orang itu pinter gawe anak itu. Jadi bicaranya itu kadang-kala lepas kontrol dari agama. Memang awalnya sudah tidak aturan agama, mulai lepas kontrol. Wong iso gawe anak selusin ahli surga kabeh. Ya, wong nabi ra iso gawe anak. Lagi saya cuma umatnya. Yang bisa buat anak itu siapa? Allah. Nek iso gawe anak no ra gelem gawe anak cacat barangi ra gelem. Ya ta? Enggak mau. Terus? Yang keempat, nek wis nggawe gedung terus dinggo mbit-ngah-mbit-ngahke mengkafir-kafirke sesama muslim, percuma uangnya kamu belanjakan di jalan Allah kalau hasilnya cuma untuk itu. Lebih terus. Baik. Terus. Lebih baik kamu belanjakan buat modal usaha untuk kemajuan rakyat, malah jadi berkah dan jadi manfaat untuk kemajuan umat. Ya, terima kasih nasihatnya, ya toh? Terima kasih nasihatnya. Tapi apakah saudara pernah dengar saya mengkafir-kafirkan, membitah-bitahkan orang muslim? Saya itu membaca hadis Nabi. Hadis Nabi itu mengatakan, inna min hal apa min ahsasil hadithi kitabullah. Wa khairul haqi hadyu Muhammadin. Syarul umur muhtasatuha. Wa kullu muhtasatin bid'atun. Wa kullu bid'atin dolalatun. Wa kullu dolalatin finnar. Itu ngendikannya Nabi, bukan ngomong saya. Nabi itu ngendika berkata yang artinya sebaik-baik ucapan itu adalah kitab Allah, maksudnya Al-Quran. Tidak ada Quran itu yang salah. Satu patah kata pun tidak ada yang salah, Quran itu. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad Rasulullah. Wa syarul umur, sejelek-jelek urusan ibadah itu muhdatsatuha, yang baru, yang diada-adakan. Kullu muhdatsatin bid'atun, setiap ibadah yang diada-adakan yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, setiap yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin fin, nah setiap yang sesat neraka. Itu saya ngediko Nabi, bukan saya. Masa mocok hadis ini terus salah? Nah, kalau itu ngendikane Nabi, manfaatnya untuk kita. Kalau kita sebagai pengikutnya Nabi, menjadi umat Islam mengikuti Nabi, ambil pengertian, oh berarti saya tidak boleh mengada-adakan bid'ah di dalam ibadah. Kalau ibadah kita tinggal mengikuti apa yang dicontohkan Nabi, harusnya begitu. Bukan saya membid'ahkan siapa-siapa, tidak. Wong itu bunyinya hadis, ya tidak membid'ahkan orang kok. Siapa saja itu. Yang mengadakan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, tidak dicontohkan para sahabat, itu kata Nabi, itu syarul umur, sejelek-jelek urusan ibadah. Sejelek-jelek urusan ibadah itu bid'ah, itu yang mengatakan Nabi. Lah kalau itu tidak bisa, tidak boleh diartikan begitu, terus artekno coba piye artine hadis itu. Hadis itu artinya gimana? Nah, yang saya ketahui artinya seperti itu. Lah mestinya kalau kamu merasa tidak ibadah tidak dicontohkan Nabi, kamu tinggalkan, harusnya gitu. Saya tidak menuduh kamu, tidak, bahkan itu menuduh kita sendiri. Kita dengan hadis itu kita koreksi. Apa ada enggak saya ibadah yang tidak dicontohkan Nabi. Kalau ada perbuatan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, saya akan berusaha mengikuti contohnya Nabi. Supaya bisa mengikuti contohnya Nabi, maka kita ngaji, kita kaji contohnya Nabi itu gimana cara beribadah. Nah, maksudnya kan gitu. Bukan kita membuat gedung terus gue bitah-bitah ke uang, uang ngendi sing tak bitah ke. Saya tidak pernah ngarani kamu bitah, kamu tidak. Hadis Nabi itu untuk kita semua umat Islam sedunia ini. Boleh itu dibaca di sini, dibaca di Arab, sama. Sama. Dibaca di mana aja hadis itu sama. Nah, saya cuma membaca itu aja, dan artinya begitu. Dan hadis itu dimuat dalam hadis soheh. Nah, dalam riwayat Bukhari Muslim itu diterangkan juga cuma. Ya, terus yang kelima, masalah kemusyrikan, Pak Kiai kurang pas kalau Anda tujukan kepada kami. Saelele warga NU setidaknya menyembahnya kepada Allah dan nabinya juga Muhammad. Al-Quran itu bicara kafir kepada Nasrani dan Yahudi, bukan kepada kami. Nek kowe ngafir-ngafir ke Nasrani dan Yahudi, malah sesuai dengan apa yang Al-Quran ajarkan. Bahkan, kalau ada apa-apa, malah kami bantu. Tapi tolonglah, jangan kami terus yang dituju, meski kamu tidak menyebut NU. Tapi dari cara dakwahmu, kami tahu kemana alur dakwah Pak Kiai yang dituju, yaitu kepada kami. Itu G, ya, itu GR. GR, saya tidak pernah menyebut golongan apapun. Walaupun MTA itu dielek-elek oleh mereka. MTA itu menghalalkan anjing, MTA itu aliran Wahabi, MTA itu nyebut MTA gitu loh. Itu sempalan NII, ya. MTA itu apa? Ingkaru sunnah, itu macam-macam. Kita tidak pernah menyebut. Malah kalau kita menyebut apakah itu NU atau Muhammadiyah atau Al-Islam atau Al-Irsyad, itu saudara kami semua. Al-Muslimu akul Muslim. Gak tahu kita kok nyebut pada NU. Ya? NU itu apa? NU itu sudah organisasi terbesar. Organisasi umat Islam terbesar di Indonesia. Dan umurnya sudah jauh lebih tua. Tahun 1926 kan? MTA baru tahun 1972. Dan kita mendirikan itu bukan nyaingi NU, nyaingi Muhammadiyah, tidak. Kita mengajak umat Islam, karena Rasulullah meninggalkan dua warisan Quran dan Sunnah, mari kita ngaji Quran dan Sunnah. Bahkan karena Quran itu bukan untuk umat Islam saja, dikatakan oleh Allah itu mengutus Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatalin nas, untuk seluruh umat manusia. Maka yang ngaji di MTA, orang Kristen boleh, orang Hindu boleh, golongan apapun boleh. Tidak pernah mengkafir-kafirkan orang NU. Ya. Memang yang dikatakan dalam Quran kafir, Yahudi, Nasrani itu orang kafir. Tapi yang dikatakan kafir bukan Yahudi, Nasrani saja. Man taroka sholata amdan faqad kafara jiharon. Siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia jelas dia itu orang kafir. Di sini selalu diulangi. Yang membedakan antara Islam dan kafir adalah siapa? Sholat. Jadi kalau tidak sholat, kafir. Tidak sholat itu kafir. Siapa saja itu? Ada pertanyaan ketika saya on air, ada yang ikut dengarkan enggak? Malam Jumat kemarin itu. Ada pertanyaan langsung ketika saya on air. Ya, dia ikut, bukan warga MTA, hanya dengarkan radio MTA. Terus dia merubah perilakunya. Saya tidak ikut yasinan, tidak ikut peringatan kematian. Terus sekarang mulai dibekot tetangganya. Tapi saudara-saudara kita, tetangga kita, yasinan sregep, ya, memintakan amal tahlilan untuk orang mati itu dia ya ikut. Tetapi tidak pernah sholat. Itu malah ditemani. Nah, maka saya katakan, aneh. Orang Islam itu sudah sholat, sudah puasa, mungkin sudah haji, tidak mau tahlilan, tidak mau kendurian, tidak mau bancaan, itu malah dimusuhi. Tapi walaupun kamu tidak sholat, kalau mau itu malah di... aneh kan? Nah kamu demikian ya silakan. Nah kalau kita enggak pernah mengkafir-kafirkan apa-apa orang NU itu jelas, nah betul ulama itu. Bangkitan ulama kok kafir ya enggak mungkin. Enggak mungkin. Yang kafir itu menurut Nabi orang yang tidak sholat. Kalau kamu orang MTA enggak sholat ya kafir. Gitu loh. Kafir kamu. Itu yang mengatakan kafir tidak sholat itu Nabi bukan saya. Mula nek ngrungokke pengajian sing utuh. Jane kamu itu ya ndak seneng MTA ning gani yang ngrungokke radio. Ning setengah-setengah. Lah mula jadine orang nuduh barang diarani nuduh gitu loh. Terus? Yang terakhir, dalam rangka apa bulan September MTA belasaan ke Jakarta? Lah, lagi dirungokke unine kuwi ora serapek to. Dalam rangka apa MTA belasaan ning Jakarta? Lah Jakarta ini negara kita kok. Ibu kota negeri kita ning Jakarta arep dolan apa apa urusan apa kowe? Ya wong itu ning wilayah kita. Ya. Unine ning Jakarta arep belasaan. Lah nek butuh ngerti arep melu piye Mas? Ayo melu sok ning Jakarta, MTI belasaan ning ndi sok melu aku. Gitu loh. Tak jak. Ini tak undangi sisan. Ya. Nek arep mondo sulit duite tak tukoke tiket pesawat terbang. Wes toh, bareng aku tak tukoke pesawat terbang. Yang mulih tak jamin pesawat terbang, wes. Ben ngerti belasaan apa ning ente aku iki. Hati bang montekon ku nek ra dijak engko belasaan iku ditafsir macam nek tak jak dhewe engko ra ngerti. Ayo ning ente belasaan ning Jakarta kono ku sing ditindakke apa? Nek kowe ra duwe sangu tak tukokke pesawat terbang nggo tikete mangan selama di sana tanggungan saya udah. Engko gen ngerti. Ya, timbang kowe prasangka jelek ngono kasihan. Engko nek wonten rono tenan kowe wah bareng mulih ke Jakarta atimu tambah panas mergo prasangka jelek. Kok belasaan tekan kono tekan kene. Terus apa lagi? Arep pamer kekuatan apa piye? Saya cuma berpesan kalau mau membawa Indonesia jadi lebih baik, saya dukung. Tapi kalau kesana cuma mau bikin masalah baru, kami seluruh tim Banser se-Indonesia dan Densus 99 siap bergabung menumpas segala bentuk kedoliman di tanah air ini. Densus 99 ini adalah satuan pasukan yang dibentuk oleh satuan militer yang ditujukan untuk membubarkan pengajian yang isinya mengoyak-oyak kesatuan Pancasila. Demikian Pak Kiai, semoga kami semuanya bisa tenang dengan beribadah secara khusyuk. Kasihan, betapa besar dosamu kalau dibentuk Densus tujuannya membubarkan pengajian. Nah, itu sih bubarke pelacuran, bubarke perjudian, bubarke itu perbudakan, bubarke apa itu tempat-tempat pesta narkoba, lah itu jempol. Bubarke kok pengajian dosamu gede. Bentuk pengajian itu ora gampang, lah kok malah mbok bubarke. Bu pengajian yang ngoyak-oyak Pancasila, ngendi sing pengajian ngoyak-oyak Pancasila itu? MTA itu ya. Mungkin yang tanya ini sudah lahir atau belum. MTA itu belum ada penataran P4. MTA sudah ditatar P4. Pertama kali sebelum penataran P4 diadakan. Di Korem Surabaya Stratama itu. Tidak percaya tanya ke Korem sana. Pertama kali ditatar di sana. Seluruh pimpinan perwakilan cabang sak. Waktu itu Solo Raya. Tatar semua. Selama satu minggu, tiap hari yang menatar Komandan Kodim, Komandan Korem, ya semuanya itu. Ya. Lah kok malah diarani ngoyak-ngoyak Pancasila. Nek orang ngerti mbok tekon, mas mesake. Kasihan begitu itu. Saya tidak apa-apa dikata. Jadi ya, sudah tadi, sudah selesai. Masih ada catatan, Zat. Ya. Tolong ya Pak Kiai, sing wis ya wis. Mulai sekarang kita sama-sama perbaiki diri masing-masing. Jadi tolong jangan usik warga Nahdlatul Ulama lagi. Sekali lagi saya ingatkan, Jakarta bukan tempat yang pas buat MTA. Ra usah neko-neko keluyuran ke sana. Wis nang Solo wae duduk yang manis, ndak ngebak-ngebaki Jakarta. Kapan-kapan mampir aja ke Jawa Timur, kita musyawarah baik-baik. Ponpes Pondok Pesantren Tebuireng siap mengirim Banser dan Densus 99 guna mengawal MTA. Rasah ngayel, jumlah kami ada 16.000 lebih personel siap mati guna menjaga kesatuan NKRI. Mati wae wis siap apalagi hidup. Ya alhamdulillah kalau kamu siap mati. Ya. Kebetulan Allah itu sudah memberitahu kamu siap apa tidak siap, mati mesti akan sampai kepadamu. Siap atau tidak siap. Ya, apa nek to nek sing ora siap mati terus ora mati? Ya. Semua itu kalau mati sudah pasti siap atau siap, tidak siap. Dan itu saya yakin itu bukan buatan Banser Jawa Timur. Wong itu tanpa, kalau dikirim pos tanpa perangko. Dan itu saya yakin bukan Banser. Kalau Banser tenang tidak seperti itu. Itu Banser Gadungan itu. Banser itu tidak akan begitu. Banser Solo dengan kita baik. Ya tak? Apalagi mengatakan Banser Tebuireng. Besok biar kalau perlu biar didatangi. Cara kita yang perwakilan Jawa Timur. Ben silaturahmi ngene iki saya yakin namanya itu mungkin tidak ada. Itu kan surat kaleng. Tapi karena suruh membaca, ya kita baca di sini. Bahwa apa yang dituduhkan mereka itu tidak ada yang benar sama sekali. Dan dari bunyinya itu saya bisa membaca. Masa pertama yang disoroti Fortuner. Yang kedua, ya ini orang nyambut gawe. Ya. Ngisi pengajian belanjane ngungkuli kaya kok ngerti belanjaku pira to kok ngerti gitu loh kok ngerti belanjaku ki pira kok ngene pegawe lah nek kowe kepengin belanja itu melu aku ora nyambut gawe untuk belanja gede kuwi loh nek pancen rumah sammu ngono piye ben iso kaya aku ngono loh saya tidak seperti yang kamu tuduhkan ya ta kemudian belasan yang Jakarta, Jakarta itu apa itu sudah kuera, apa? Jakarta bukan tempatnya MTA. MTA di sana sudah subur, ya. MTA di sana sudah subur. Beberapa tempat di Bekasi ada Bekasi Kota, ada Bekasi Kabupaten, ya. Ada mana itu Pasar Senen, Pasar Kemis, ya. Ada lagi di Pondok Cabe, ada Ragunan. Ya, tadi gunanya jangan kamu kira isine kewan-kewan toh. Warga MTA di sana banyak. Ada lagi di si jantung. Jantung yang tempat Kopassus itu. Di sana MTA banyak di sana. Ya. Aku barani ora tempat itu. Oh, Jakarta banyak dah. Ya. Maka ada saudara di sini kemarin waktu Allah maghfirlah warhamhu beliau sudah meninggal. Ada Kopassus di kandang menjangan sini, ya. Letnan Kolonel pangkatnya, kemudian dia sakit dirawat di Jakarta, di rumah sakit tentara di Jakarta itu loh. Ya SMS saya, ya temanku semua itu, ya kontak dengan pimpinan perwakilan Jakarta, ini tolong saudara ini. Sakit di teman semua, dia seorang Kopassus, Letnan Kolonel, ya, tolong deh. Tiap hari harga kita di Jakarta itu besuk beliau, beliau SMS saya. Dikenal pun tidak, loh warga MTA kok banyak yang jemput ini. Ngertinya di mana itu MTA Jakarta bukan MTA Solo, ya saya beritahu itu saya beritahu. Oh di Jakarta ada yang banyak, MTA di Jakarta banyak. Ya. Nah kalau kepengen tahu ya. Harang aku neh, yo tak kandani. Yo tak tuduh ke. MTA Jakarta itu di mana saja. Di Bogor juga ada. Di Bogor ada, Jakarta ada. Terus mana itu? Di Cilegon ada. Di Binong juga ada. Intinya ngaranono aja, Pak. Nah, di mana-mana sudah ada. Hampir di seluruh Indonesia itu MTA sudah ada. Harusnya bangga umat Islam kalau di mana-mana tumbuh. Kajian-kajian Al-Quran harusnya seneng. Oh berarti Al-Quran itu masih diperhatikan. Di mana-mana buka kajian. Kalau jemaat Islam tidak hanya tidak buka, tidak ngaji Quran, itu apa yang mau jadi pedomannya? Maka sekali lagi saya katakan, kalau kamu mengatasnamakan NU atau Banser, ya dah, MTA terhadap NU, terhadap Banser, terhadap organisasi, apapun tidak seperti itu. Beliau-beliau atau mereka-mereka yang ada di organisasi itu, politik atau organisasi massa, selama dia mati muslim, itu saudara kami semua. Al-muslimu akhul muslim. Maka mereka mendemo-mendemo kita, tidak akan kita balas kekerasan, enggak. Itu saudara kita. Kita ingat hadis Nabi, gitu? Haramun damuhu wa irduhu wa maluhu. Kalau sampai terjadi perkelahian, kalau ada yang mati dan yang membunuh semua masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Semaksimalnya sesama saudara kita hindari untuk berkelahi. Kita hindari. Kalau tidak terpaksa sekali kita tidak akan. Nah, perkara dielek-elek ya alhamdulillah mudah-mudahan ngurangi dosa saya, dosa kita gitu loh. Saya lebih senang daripada saya tukang elek-elek dan dielek-elek baik. Ya ta? Kalau memang itu baik, walaupun dielek-elek ya tetap baik. Sebaliknya, kalau memang itu jelek, walaupun diape-ape ya tetap jelek. Dan kita baik jelek tidak mengharapkan penilaian dari manusia. Manusia boleh menjelek-jelekkan sakatokmu, tapi belum tentu Allah juga menilai jelek. Ya. Kita sudah ditanamkan kita seluruh warga NTR itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu dari Allah dan dari Rasulullah. Maka tidak kecil hati kalau dielek-elek orang, dicaci maki, dan tidak besar kepala kalau disanjung. Bukan itu yang diharapkan. Maka pengajian di mana-mana ya, harus dikembangkan terus. Karena hanya dengan Al-Qur'an kita yakin dengan Al-Quran dunia ini akan jadi baik. Kita yakin tanpa Al-Quran dunia tidak akan jadi baik. Dunia termasuk kita Indonesia ini termasuk bagian dunia. Sebab kalau manusia tanpa Quran bisa baik, Allah tidak perlu turunkan Quran lagi. Tidak perlu mengutus Nabi Muhammad buat apa. Karena sudah banyak Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad. Sudah diturunkan kitab suci sebelum Al-Quran. Ya, maka mengapa Nabi Muhammad diutus, mengapa Quran diturunkan? Untuk memperbaiki dunia ini. Maka Nabi kita mengatakan innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus di dunia ini untuk memperbaiki akhlak. Sehingga tanpa Nabi Muhammad, tanpa Al-Quran, akhlak manusia tidak baik. Maka kalau sekarang akhlak manusia rusak ini menunjukkan itu jauh dari tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabinya. Ya, mudah-mudahan dimengerti apa yang saya sampaikan ini, dan lagi saya tawarkan, saudara kita yang mau tabayun tadi, baiklah ketemu saya lebih baik, bicara dari hati ke hati, apa yang kamu butuhkan, ya ta? Kalau kamu ingin tahu di Jakarta tadi, nanti bareng saya naik pesawat, ya ta? Pesawat, ya boleh, tak tanggung segalanya. Ya. Ini khusus loh, yang nulis tadi loh, bukan saudara-saudara loh ya, yang nulis tadi. Tanggung segalanya. Gak Fortuner, saya. Warga MTA itu yang punya mobil Fortuner bukan saya saja. Itu pimpinan Karanganyar dulu perwakilan, Pak Narjo sekarang saya tarik bendara pusat. Ya, setelah ditarik jadi bendara pusat, ini dua Fortuner ya, Wan. Ya. Jadi bendara, terus langsung ganti Fortuner. Ya, Pak. Ada? Ada lagi yang punya yang Fortuner apa itu yang TRD ya. Warga kita pimpinan yang Cilegon sana mobilnya TRD. Ada yang punya Mercy. Ya ta? Ada yang punya becak. Ada yang punya angkot, sudah komplit mau komplit. Nah, itulah. Itulah jadi lebih baik kalau memang tabayun, datang dengan kata-kata yang baik. Tapi kalau kamu tabayun dengan bunyi ucapan itu sudah menunjukkan rasa banyak prasangka jelek daripada tabayunnya. Namun demikian saya tidak apa-apa. Saya maafkan hanya karena saudara mungkin tidak kenal, tidak tahu tentang MTA. Nah, supaya tahu, kenal, tidak berperangkat jelek lagi, alangkah baiknya kalau saudara mau datang sini, bicara dengan saya atau dengan pengurus lengkap, boleh. Kita bicara dengan baik dari hati ke hati. Daripada kamu begitu, hatimu terasa panas terus. Nanti pas MTA berangkat tenan, wah tenan ini yang ngerah ke masa. Tidak usah dikerah, wis kerah sendiri kok. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan dengan adanya itu menambah keyakinan kita. Memang tadi pertanyaan awal tadi juga kan, barang yang baik itu tidak mesti semuanya bisa menerima. Tapi juga tidak dipaksa oleh Allah. Menerima kebaikan silahkan, boleh. Tidak menerima ya boleh. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur. Tapi masing-masing kan menerima balasan sesuai dengan apa yang dia amalkan masing-masing. Baik, saya cukupkan sekarang. Ini ada sebelum saya akhiri. Ya, selamat datang. Saya doakan dan bisa istiqomah. Rombongan dari Bojonegoro, 50 orang. Dari Magetan Kota, 27 orang. Binaan Nalakaten, Ngawen, Gunung Kidul, 30 orang. Ya, Nalakaten, ya. Ya, mudah-mudahan bisa istiqomah. Ya, kaji, syukur bisa datang ke sini. Kalau belum bisa aktif, paling tidak bisa mendengarkan radio. Kalau kurang jelas atau ingin tanya MTA itu apa, lah tanyalah ke sini. Kemudian ada yang sakit, ya. Bapak Asbullah, pendengar dari Tembagapura. Salah satu korban selamat tragedi runtuhnya tambang bawah tanah Freeport. Jadi bawah tanah ada longsor runtuh itu. Salah satu ada pendengar radio ini selamat. Ya. Nah, mohon doanya agar diberikan kemudahan untuk evakuasi korban lainnya. Kita mohonkan kepada Allah, mudah-mudahan yang meninggal termasuk husnul khotimah, ya. Kemudian yang masih hidup, mudah-mudahan menjadikan pelajaran bahwa mati itu memang mengancam sewaktu-waktu. Jadi orang ini karena runtuhnya nanti sebenarnya dia tidak siap mati. Tidak siap mati, wong kerja kok itu kok. Niatnya itu kerja. Tapi ternyata ya ada runtuhnya tadi, tembang peripot yang ada di bawah tanah runtuh terpaksa itu. Nanti mau siap apa tidak siap kan harus siap, harus mau. Ya mudah-mudahan husnul khatimah yang muslim diampuni dosa-dosanya, diterima kebaikannya. Yang selamat ini mudah-mudahan lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih tingkatkan ketaatnya kepada Allah, menjadi orang yang bertakwa. Sewaktu-waktu ada panggilan Allah yang menjemput dalam keadaan apapun, mudah-mudahan dah siap modal, siap bekal untuk menghadapinya. Dan titip salam ini, saudara-saudara kita yang mengikuti dari jarak jauh ini, satu dari Korea, dua dari Abu Dhabi. Abu Dhabi itu di Arab sana ya. Dari Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Lahat, Kebumen, Sempor, Kroya, Semarang, Ungaran, Nganjuk, Malang, Sanggau, Balikpapan, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Banjarbaru, Binuang, Tetapin, Pelihari, Kintab, Angsana, Batu Licin, Serongga, Tanjung, Palu, Sulawesi Tengah, Luwu Timur, ya, Lamandau, Kalimantan Tengah. Ya, ini kirim salam buat kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan salam juga ya, titip salam juga kepada saudara-saudara kelompok yang kajian jarak jauh ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah mengikuti kajian walaupun jarak jauh. Nah, cukup sekian. Ada penyerahan sih, Mas. Oh ya. Dari warga Cepu berupa benda yang berbentuk gunungan dari Kuningan. Tidak disebutkan manfaatnya. Kemudian yang kedua dari warga binaan dari Sambi Boyolali. Ini semuanya peninggalan dari orang tua. Berupa senjata tajam yang bergambar dua ular. Kemudian satu kantong berisi lima botol kecil. Kemudian satu dompet berisi 10 biji batu akik. Kemudian satu kantong berisi kembang dan kemenyan dan uang logam Rp200. Kemudian satu kantong berisi 4 akik dan satu kantong kecil, satu keris kecil tanpa garan. Ya, sudah cukup, Ustaz. Cukup. Mari diakhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Semoga menambah khasanah ilmu yang kita miliki.